umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu sekalian menyeru kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil mungkar, dan kamu sekalian mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kamu sekalian beriman kepada Allah. Ini adalah ayat yang sangat luar biasa indahnya. Kenapa ayat ini sangat indah? Karena ayat ini diawali dengan satu pujian yang sangat tinggi. Dan pujian ini muncul dari zat yang maha tinggi, yaitu Allah SWT. Pujian ini langsung ditujukan kepada umat Islam dengan sapaan yang paling mesra, yaitu apa? Kuntum. Kalau dalam bahasa Arab, ketika orang itu menyebut kuntum itu seperti kita sedang berbicara secara langsung. Kamu sekalian, wahai umat Islam, kira-kira Allah ingin menyapa kepada kita seperti itu. Tetapi dengan sapaan yang sangat indah, Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik. Jadi Allah ingin memuji kepada kita, kamu sekalian ini adalah umat yang terbaik. Apa artinya umat yang terbaik? Kamu sekalian ini adalah umat yang nomor satu. Umat yang terbaik itu pasti umat yang nomor satu. Tidak mungkin umat yang terbaik itu nomor dua. Tidak mungkin. Apalagi nomor tiga. Umat yang terbaik tidak mungkin sama dengan umat yang lain. Umat yang terbaik itu pasti umat yang nomor satu. Umat yang paling unggul. Umat yang paling hebat di seluruh jagat raya ini. Kenapa? Karena Allah mengatakan ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Berarti sepanjang sejarah manusia, Allah belum pernah memuji satu umat melebihi kehebatan umat Islam. Ini adalah pujian yang luar biasa. Oleh karena itu, kita patut bersyukur karena kita menjadi umat yang terbaik. Nah, karena ini puzzle, sekarang pertanyaannya. Ini gambar apa? Tanda tanya ya. Bukan gambar celurit. Ini ada pertanyaan besar yang patut kita renungkan. Pertanyaannya adalah, apakah umat Islam sekarang menjadi umat yang terbaik? Pertanyaannya sekarang adalah, apakah umat Islam sekarang menjadi umat yang terbaik? Jawabnya apa? Ternyata umat Islam sekarang menjadi umat yang terburuk dalam semua aspek kehidupan. Umat Islam sekarang menjadi umat yang paling rendah. Umat Islam sekarang menjadi umat yang paling bawah. Umat Islam sekarang menjadi umat yang paling tertindas. Ini kenyataannya. Jadi sangat jauh antara pujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan kenyataannya. Umat Islam sekarang keadaannya kebalikan. Sekarang menjadi umat yang paling buruk. Kalau kita mau melihat keadaan umat Islam dari Maroko sampai Maroke, maka kita hanya akan melihat bagaimana penderitaan umat Islam. Kita tentu sedih melihat bagaimana keadaan umat Islam sekarang ini. Gak usah jauh-jauh, kita melihat dunia, kita lihat Indonesia. Indonesia ini kan dikenal sebagai umat yang jumlah umat Islamnya terbanyak di dunia. Saya yakin kalau teman-teman punya kesempatan naik haji, kalau ketemu dengan orang luar negeri, kenalan ya. Saya ingat betul, kalau ketemu kenalan dengan jamaah dari negara lain, kita menyebut. Kita yang ditanya, Anda dari mana? Kalau kita biasanya yang bisa kita apa gunakan, kalau tidak pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau kita ditanya, Anda dari mana? Begitu kita menjawab, saya dari Indonesia. Mesti komentar yang muncul pertama apa? Indonesia, dia mesti langsung kaget. Indonesia, the big Muslim country. Dia mesti mengatakan, wah, Indonesia, luar biasa. Indonesia adalah negara Islam, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Mesti komentarnya begitu. Dia mesti langsung acungkan jempol, Indonesia, dia mesti akan kaget. Indonesia adalah negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Kalau penduduk Indonesia sekarang 250 juta, katakanlah yang Muslim itu 200 juta, 200 juta itu sudah mengalahkan hampir seluruh Timur Tengah. Arab Saudi, sehebat-hebatnya Arab Saudi itu penduduknya yang Muslim berapa? Penduduk seluruhnya berapa? Cuma 12 juta. Sehebat-hebatnya Arab Saudi. Kalau kita bergeser sedikit ke Yordania misalnya, Yordania penduduknya berapa? Hanya 5 juta. Yang agak gede mungkin Mesir 50 juta. Kecil-kecil. Anda menyebut 200 juta itu luar biasa besar. Malaysia berapa? Malaysia itu penduduknya 25 juta, tapi yang Muslim itu cuma 50%. 52%. Berarti kalau 25 juta paling berapa? Hanya 12 juta juga. 12,5 juta. Makanya saya kalau di Malaysia, saya selalu sampaikan kepada masyarakat Malaysia, penduduk Malaysia jangan macam-macam dengan Indonesia. Anda punya angkatan perang sehebat apapun, jangan nantang Indonesia. Indonesia walaupun tidak punya persenjataan yang hebat, kita punya penduduk yang banyak. Kita enggak usah pakai senjata. Kalau penduduk Indonesia mau ngumpul di Malaysia, kenceng semua, kelelep ini Malaysia. Enggak usah macam-macam. Logikanya, kalau Indonesia itu penduduk Muslimnya terbesar di dunia, kalau Allah mengatakan umat Islam itu adalah umat yang terbaik, berarti negara yang paling hebat di dunia itu negara mana? Indonesia kan? Negara yang nomor satu di dunia negara mana? Indonesia. Negara superpower dunia negara mana? Indonesia. Kenapa? Jumlah penduduk Muslimnya terbesar di dunia. Mestinya negara yang terhebat di dunia Indonesia. Tapi kenyataannya apa? Kebalikan kan? Walaupun predikat kita banyak, kita juara. Kita se-Asia juara apa? Juara negara terkorup se-Asia, nomor satu. Kalau tingkat dunia paling nomor tiga lah. Dalam hal pornografi, kalau orang isi mesti lebih tahu. Indonesia itu juara kedua dunia. Nomor satu Rusia. Alhamdulillah, kita nomor dua. Negara terporno. Dulu saya mikir, kayaknya yang namanya gambar-gambar porno, film-film porno itu mestinya paling banyak kan di negara bebas. Di negara Amerika itu mungkin paling banyak bisa ditemui, wong negara liberal kok, gak ada larangan. Kita kan negara Muslim, di sana itu negara yang gak punya agama. Penduduk Amerika itu kalau Anda tanya agamanya apa sudah malu menyebut namanya. Tapi ternyata peredaran gambar porno, film porno di sana itu benar-benar sangat rapi. Kalau Anda masuk ke toko, pasti nanti ada ruangan khusus ditulisi, khusus dewasa. Anak-anak tidak boleh masuk. Tapi kalau Anda masuk ke ruang itu, Anda mau cari gambar porno apa saja ada, film porno apa saja, tapi ditulisi 21 tahun ke atas. Anak-anak enggak bisa masuk. Remaja enggak bisa masuk. Yang rambutnya keriting enggak bisa masuk. Enggak, alhamdulillah. Tapi coba kalau di Indonesia, kalau Jakarta Anda ke Pasar Senen, Anda jalan nyenggol sidik sudah ditawari, mas mau enggak mas gitu. Jalan sedikit sana, nyenggol sidik sudah tawari. Di semua lorong pasti menyediakan, di semua tempat pasti menyediakan. Kalau ada orang jual VCD, pasti Anda mau cari film apa saja ada di sana. Itulah yang menyebabkan Indonesia juara kedua dunia dalam hal pornografi. Kalau urusan penduduk miskin, kita prestasinya juga luar biasa. Penduduk miskin Indonesia itu seimbang. Kemarin data BPS terakhir, orang yang masuk kategori menengah ke atas, jadi penduduk yang kekayaannya itu menengah ke atas, itu ukurannya 3.000 US dollar per kapita per tahun. Yang pendapatannya sudah 3.000 itu sudah mencapai 50%. Berarti menengah ke atas yang kaya-kaya itu 50%, berarti ada sekitar 100 juta penduduk Indonesia itu sudah di atas garis kemakmuran. Saya nggak tahu yang ada di sini masuk kategori itu atau tidak. Semoga orang tuanya masuk, sehingga bisa kuliah di ISI. Tetapi yang di bawah garis kemiskinan ternyata jumlahnya sama, 50% juga, separuhnya, yaitu sekitar 100 juta. Ukuran miskinnya berapa? Ukuran miskinnya itu yang pendapatannya di bawah 2 dolar per hari. 1 dolar 9.000, 2 dolar 18.000 kali 30 kira-kira berapa? Ya 560.000 kalau dibulatkan 600.000. Yang pendapatannya per bulan di bawah 600.000 itu masih 100 juta orang. 600.000 per bulan. Itu berarti sehari berapa? Ya kira-kira hanya 20.000. Itu masih 100 juta. Padahal itu untuk satu keluarga ya. Kalau satu keluarga anaknya 5 berarti 7 orang. 7 orang itu hanya bisa 20.000 itu untuk makan apa? Sekarang Anda makan 5.000 itu sudah enggak dapat apa. Saking miskinnya Indonesia, sekarang yang diandalkan Indonesia itu cuma satu, yaitu ekspor TKW. Tenaga kerja wanita. Sekarang Indonesia menjadi satu-satunya negara yang masih mengekspor tenaga kerja wanita, tenaga kerja kasar ke luar negeri. Yang lain sudah menutup. Filipina saja sudah dibatasi supaya yang ekspor, yang terampil-terampil saja yang keluar. Kita perempuan-perempuan masih kita ekspor. Anda kalau ke Malaysia itu mesti satu pesawat itu bareng dengan babu-babu itu. Saya itu heran, kenapa Indonesia kok mengekspor babu terus? Saya baru sadar kalau kita punya Gunung Merapi. Kenapa disebut Merapi? Karena mengeluarkan api. Di sampingnya ada Gunung Merbabu. Kenapa disebut Merbabu? Ternyata mengeluarkan babu. Itulah ekspor kita terbesar gitu. Babu-babu. Oleh karena itu, kalau Anda ke Malaysia, nggak usah bingung. Nggak usah takut. Anda kalau merasa sendirian, gak punya teman, cari orang Indonesia itu mudah. Anda cukup mencari di 3 tempat. Anda masuk ke rumah, cari pembantunya, insya Allah orang Indonesia. Kalau gak dapat rumah, Anda ke toko, pelayan tokonya insya Allah Indonesia. Kalau gak ketemu toko, Anda cari proyek, kulinya insya Allah orang Indonesia. Itu paling mudah. Atau kalau ada rame-rame tawuran, itu mesti orang Indonesia. Terus kemudian kalau orang ditangkepi karena gak punya izin, juga orang Indonesia. Jadi temennya banyak, gak usah khawatir. Sekarang pertanyaannya, mengapa umat Islam sekarang mengalami kemunduran? Marilah kita mengkajinya secara lebih mendalam. Kita menggunakan kajian menurut apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 85. Satu ayat insya Allah sudah selesai menjawab pertanyaan tadi. Kenapa umat Islam sekarang terburuk? Dengan satu ayat ini terjawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asadil azab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi kitab dan ingkar kepada sebagian isi kitab yang lain? Jadi Allah bertanya kepada kita, apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi Al-Quran dan akan ingkar kepada sebagian isi kitab yang lain? Pertanyaan ini memang asalnya ditujukan kepada Bani Israel. Tetapi ini berlaku secara umum sesuai kaidah al-ibrah li umumi lafzi la bi khususi sababi. Ibrah itu bisa diterapkan dari umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Sebab turunnya ayat ini memang ingin menegur kelakuannya Bani Israel yang suka setengah-setengah dalam menjalankan Taurat. Dan ini juga berlaku kepada umat Islam. Kalau umat Islam sukanya setengah-setengah dalam menjalankan Al-Quran. Maka Allah bertanya kepada umat Islam juga, apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi kitab dan ingkar kepada sebagian isi kitab yang lain? Apakah kamu hanya akan menjalankan sebagian isi Quran yang enak-enak saja dan akan meninggalkan sebagian isi Quran yang tidak enak-tidak enak? Apakah kamu akan mengamalkan sebagian isi Quran yang kamu anggap menyenangkan dan akan meninggalkan sebagian isi Al-Quran yang kamu anggap tidak menyenangkan? Ini pertanyaan dari Allah. Dan pertanyaan ini tidak perlu dijawab karena dijawab sendiri oleh Allah. Jawabannya apa? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Maka tidaklah ada balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian kecuali kenistaan hidupnya di dunia. Jadi apa kata Allah? Tidak akan dibalas orang-orang yang melakukan perbuatan itu di antara kamu kecuali hidupnya di dunia akan nista. Allah menggunakan kata-kata nista. Nista itu maksudnya lebih rendah dari sengsara. Kalau kita hanya miskin itu belum nista. Kalau hidup kita itu menderita itu belum nista. Nista itu sudahlah miskin, tidak terhormat lagi, terinjak-injak. Itu namanya nista. Misalnya kayak TKW ya. Saya itu sering menjumpai TKW-TKW di Malaysia. Saya tanya, Mbak, sudah kerja di sini berapa lama? Sudah 3 tahun. Sudah pulang enggak? Belum pernah pulang. Kenapa? Enggak boleh pulang. Terus gajinya berapa? Oh, hanya sedikit. Hanya 600 ringgit. Terus, kalau enggak pulang gimana? Ya nunggu kontraknya habis. Terus, juraganya enak enggak? Saya tanya. Kebetulan dia penjaga toko, juraganya Cina. Wah, juraganya enak. Kenapa? Saya sering diperkosa. Itu namanya nista. Jadi sudahlah dia miskin, melarat, tertindas, diperkosa. Dia pernah mengatakan, saya pernah diperkosa gantian, bapaknya sama anaknya. Kamu gimana? Ya saya nangis, mau lapor kepada siapa, saya enggak tahu. Saya sebenarnya sudah enggak kuat, mau pulang, gaji ditahan. Enggak akan dikasihkan sebelum selesai kontraknya. Jadi itu sudah sangat menderita, sangat miskin, sangat tertindas. Itulah yang disebut nista. Jadi derajat yang paling rendah dari kehidupan umat manusia itu nista. Termasuk orang, bisa saja orang kaya raya, tapi kalau kekayaannya itu didapatkan dari mencuri, dari korupsi, itu namanya juga kekayaan yang nista. Sekarang lagi ngetren PNS punya rekening gendut. Polisi punya rekening gendut. Jaksa punya rekening gendut. Semuanya punya rekening gendut. Termasuk punya perut gendut. Gayus itu dulu, ini yang cerita teman dari Jakarta. Ini dari apa? Informasi malah dari polisi. Gayus itu PNS golongan 3A. Rekeningnya yang disimpan di Singapura itu berapa? 175 miliar. PNS golongan 3A kok bisa punya rekening 175 miliar itu dari mana? Saya juga pernah jadi golongan 3A. Rasanya enggak pernah ada sisa itu kalau gaji 3A itu. Enggak bisa nabung sama sekali. Kok punya rekening segitu banyaknya dari mana? Dia pegawai Departemen Keuangan. Tapi anehnya, dulu Menteri Keuangannya Sri Mulyani, dia melaporkan kekayaannya berapa? 7 miliar. Menterinya aja kekayaannya 7 miliar. Masa anak buahnya itu 125 miliar? Yang benar yang mana sih? Presidennya melaporkan kekayaannya 8 miliar. Kemarin mantu biayanya 12 miliar. Katanya kekayaannya 8 miliar. Kok bisa mantu dengan biaya 12 miliar? Dari mana itu? Itu namanya nista. Jadi walaupun kaya raya, tetapi kalau didapat dengan cara yang menjijikan, itu namanya kehidupan yang nista. Itulah keadaan umat Islam sekarang ini. Tetapi ini kan janji Allah untuk umat Islam yang hidup di dunia ini. Keadaan umat Islam di dunia ini akan nista kehidupannya di dunia. Kalau cuma nista di dunia masih lumayan, karena kelanjutannya apa? Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asadil azab. Dan besok di hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat pedih. Jadi kalau umat Islam itu setengah-setengah di dalam menjalankan Quran, hidup di dunia itu pasti menderita, pasti nista. Kalau enggak nista itu yang salah Qurannya. Jadi wajib nista. Ada yang merasa belum nista, salah itu, harus nista. Jadi kalau umat Islam setengah-setengah dalam menjalankan Quran, itu pasti di dunia akan nista, dan besok di akhirat dia akan dikembalikan pada siksa yang sangat pedih. Berarti tetap masuk neraka juga. Kalau umat Islam setengah-setengah dalam menjalankan Quran, tidak mungkin masuk surga. Akan dikembalikan kepada siksa yang sangat pedih, masuk neraka. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak akan lengah sedikit pun terhadap apa-apa yang kamu kerjakan selama hidup di dunia. Sekarang bagaimana cara mengetahui kita ini sudah melaksanakan Islam secara penuh, secara kafah, atau masih setengah-setengah? Kita buka lingkaran syariat Islam. Seluruh syariat Islam itu sebenarnya bisa kita kelompokkan jadi tiga. Saya sebut dengan istilah dimensi. Ada dimensi satu, dimensi dua, dimensi tiga. Insya Allah tidak ada syariat Islam yang keluar dari tiga dimensi ini. Kalau masih ada silakan diusulkan, nanti saya masukkan. Dimensi pertama itu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Manusia dengan Allah secara langsung. Yaitu akoid, akidah, dan ibadah. Seperti sholat, puasa, zakat, haji itu masuk nomor dua. Kemudian dimensi dua adalah syariat yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Seperti makanan, minuman, pakaian, akhlak. Kalau ada yang makan, itu diatur oleh syariat Islam. Ada yang minum, diatur. Berpakaian, diatur. Berakhlak, diatur. Dimensi tiga, ketika manusia akan berhubungan dengan manusia lain. Syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain. Ini paling banyak. Mulai dari sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pidana, politik pendidikan, politik luar negeri. Masih ada yang kurang? silakan diusulkan, nanti dimasukkan. Mari kita lihat satu persatu. Pertanyaannya, sudahkah diamalkan seluruhnya? Kita lihat mulai dimensi satu. Dimensi satu apa? Akidah dan ibadah. Sudahkah diamalkan oleh umat Islam? Sudah diamalkan belum? Jawabnya, sudah diamalkan oleh umat Islam. Walaupun sebagian besar masih meninggalkan. Alhamdulillah. Sudah sholat? Sudah. Umat Islam sudah menjalankan sholat? Alhamdulillah sudah. Walaupun sebagian besar masih meninggalkan. Saya tidak tahu data yang terakhir. Saya masih ingat survei terakhir yang dulu pernah dilakukan di Indonesia itu tahun 80-an. Dulu pernah ada yang mensurvei berapa jumlah umat Islam di Indonesia yang sholat. Hasilnya, alhamdulillah yang sholat 15%. Yang tidak sholat 85%. Tidak ada masalah. Yang penting sudah diamalkan, walaupun sebagian besar masih meninggalkan. Kalau sekarang nggak tahu, angkanya naik apa turun nggak tahu. Dimensi 2. Sudah diamalkan apa belum? Alhamdulillah, sudah diamalkan oleh umat Islam. Walaupun sebagian besar masih meninggalkan. Pakaian. Dulu pernah disurvei muslimah di Indonesia yang sudah menutup aurat berapa persen? Hasilnya luar biasa, tapi tahun 80-an. 1%. Berarti yang 99% masih telanjang gitu. Masih kelihatan rambutnya, ada yang lurus, ada yang keriting. Tapi nampaknya sekarang, insya Allah, datanya berubah. Saya dulu kuliah di UGM, masuk tahun 86. Sudah tua ya, tahun 86. Saya dulu seangkatan 200 orang. 100 laki-laki, 100 perempuan. Dulu Fakultas Pertanian. Dan saya ingat betul waktu penataran P4. Dari 100 teman saya yang perempuan yang pakai kerudung itu hanya 1 orang. Berarti benar kan 1%. Dari 100 mahasiswi yang pakai kerudung itu hanya 1 orang. Cantik lagi. Sayangnya tak kejar-kejar enggak mau. Ya sudah, belum jodohnya. Tapi kalau sekarang insya Allah sudah berubah. Kalau diisi gimana? Dari perempuan-perempuan muslimah yang sudah pakai kerudung berapa persen? Itu dimensi 3. Dimensi 2. Sekarang dimensi 3. Sudah diamalkan belum dimensi 3? Sudah apa belum? Ternyata jawabnya bukan sudah, tetapi juga bukan belum. Anda menjawab belum diamalkan salah, sudah diamalkan juga salah. Yang benar apa? Tidak dapat diamalkan. Bukan karena tidak mau mengamalkan, tetapi tidak dapat diamalkan oleh umat Islam. Mengapa? Dimensi 3. Coba kita lihat. Kita ambil satu contoh ayat. Bagaimana caranya mengamalkan ayat ini? Saya tunjukkan satu ayat, ini bisa diamalkan enggak? Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ingat ini yang diseru siapa? Orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bisa diamalkan? Bisa diamalkan? Kenapa? Dimensi 1. Mundur 5 langkah. dari Al-Baqarah 183, 5 langkah ke belakang berapa? 178. Ada ayat yang bunyinya sama, redaksinya sama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum, sampai di sini sama kan? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian qisasu fil qatla, menjalankan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Bisa diamalkan? Tidak bisa. Kenapa? Dimensi tiga. Bukannya tidak mau mengamalkan, tapi tidak bisa diamalkan. Anda berani ada tetangganya membunuh, langsung ditangkap, balas bunuh, malah tangkap polisi sampean. Mengapa? Karena pengamalan dimensi tiga itu memerlukan sebuah negara. Jadi mohon maaf, tidak ada yang namanya qisas swasta. Qisas itu harus dilaksanakan oleh negara. Tidak boleh dilaksanakan individu, tidak boleh dilaksanakan oleh kelompok. Ini tidak ada yang namanya qisas swasta. Pelaksanaan dimensi tiga itu memerlukan sebuah negara. Kalau orang isi senang gambarnya. Dari mana kita tahu? Karena itu ada perintahnya. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Kalau kita lihat ayat ini, mana perintahnya untuk negara mana? Kalau kita melihat tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum. Maksudnya, dan taatilah ulil amri diantara kamu sekalian. Maka Mufasir mengatakan, kalau kita diperintahkan untuk mentaati Allah, Allahnya ada enggak? Mungkinkah kita disuruh mentaati Allah, tapi Allahnya enggak ada? Bisa enggak perintah ini dijalankan? Enggak bisa kan? Kemudian kita disuruh mentaati Rasul. Rasulnya ada enggak? Ada kan? Mungkin enggak kita disuruh mentaati Rasul, Rasulnya enggak ada. Kemudian kita disuruh mentaati ulil amri, penguasa. Mungkinkah kita disuruh mentaati penguasa, penguasanya enggak ada? Berarti kalau kita diperintahkan mentaati penguasa, maka penguasanya wajib ada. Kenapa? Kalau penguasanya enggak ada, berarti perintah ini tidak bisa dijalankan. Maka ketemu dengan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa-apa sesuatu yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya. Ya. Ayat yang kedua, fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Fahkum bainahum. Mana yang menunjukkan bahwa ini ayat untuk dimensi tiga? Ingat, dimensi tiga itu hubungan manusia dengan manusia lain. Dari mana kita tahu ini ayat dimensi tiga? Dari kata-kata bainahum. Bainahum. Bainahum itu maksudnya di antara kamu sekalian, antara yang satu dengan yang lain. Berarti kalau ada konflik antara satu manusia dengan manusia lain, perintah Allah apa? Fahkum, putuskanlah perkara di antara kamu sekalian bima anzalallah, dengan apa-apa yang telah diturunkan Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka amma ja'aka minal haq, sehingga meninggalkan apa yang telah datang, kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi kalau ada persoalan, persengketaan, perselisihan di antara manusia, kok minta diputusi di pengadilan, maka pengadilan ini harus memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu meninggalkan kebenaran yang datang dari Allah, malah mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka ini siapa? Kenapa disebut hum? Hawa nafsu mereka. Mereka ini adalah DPR. Mereka ini adalah parlemen. Jadi orang yang suka membuat hukum selain Allah itu namanya membuat hukum menurut hawa nafsu. Tapi karena bareng-bareng maka hawa nafsu mereka. Yang membuat ini tidak seorang. Bareng-bareng. Jadi hawa nafsu mereka. Selalu dalam Quran, lawan dari mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah itu mesti mengikuti hawa nafsu. Jadi orang kalau enggak mau mengikuti apa yang diturunkan Allah, mesti mengikuti hawa nafsu. Misalnya ayat yang lain, summa ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa'ahum. Mesti gitu. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Salah tadi. Summa ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri. Maka kami telah menjadikan kepadamu Muhammad untuk berada pada suatu syariat untuk menyelesaikan semua urusan-urusanmu di dunia ini. Jadi semua masalah di dunia ini Allah sudah memberikan suatu jalan yaitu syariat. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Orang-orang yang tidak mengetahui itu siapa? Anggota DPR. Tidak mengetahui, kemudian dipilih untuk membuat hukum. Kenapa disebut tidak tahu? Tidak mengetahui karena tidak mau tunduk kepada syariat. Jadi orang yang tidak mau tunduk kepada syariat itu mesti tunduk kepada hawa nafsu. Hawa nafsu siapa? Hawa nafsu mereka. Terus pertanyaannya, bagaimana jika negaranya tidak mau mengamalkan? Pertanyaannya, bagaimana kalau negaranya enggak mau mengamalkan? Kira-kira gimana? Kalau negaranya enggak mau mengamalkan dimensi 3, gimana? Jawabnya adalah akan muncul dosa investasi. Ini ada tanda kutipnya. Jadi ada dosa jenis baru namanya apa? Dosa investasi. Saya ingin tanya, pernah melakukan investasi? Ini dosa menurut orang ekonomi. Karena saya orang ekonomi. Investasi itu Anda kalau punya uang 100 juta misalnya, kemudian Anda investasikan, kerja Anda apa? Diam kan? Kalau Anda punya uang kemudian Anda investasikan, kerja Anda apa? Diam. Kalau Anda ikut kerja malah enggak boleh. Jadi kalau Anda sudah menginvestasikan uang Anda, tugas Anda apa? Diam saja. Yang kerja siapa? Uangnya kan? Nah, kalau uang itu kerja, kemudian dapat keuntungan, kita dapat enggak? Dapat kan? Itu namanya hasil investasi. Tapi kalau uang itu diputar kemudian rugi, kita dapat kerugian enggak? Dapat. Dosa itu juga begitu. Ada dosa yang muncul karena kita diam. Ya enggak? Kerja kita apa? Diam. Tapi kalau ada orang lain berbuat dosa, kita akan dapat. Itu namanya dosa investasi. Jangan khawatir. Mari kita lihat satu-satu. Dosa investasi itu makhluk apa? Apakah dosa investasi itu? Pak, namanya siapa Pak? Nuwun sewu. Pak Tarso. Yuswanipun pinten? Tenane. Tidak dimudahkan lho. Pak Tarso ya. Untuk contoh enggak apa-apa ya. Untuk contoh enggak apa-apa. Kalau ingin tahu dosa investasi itu apa, kita lihat Pak Tarjo. Pak Tarjo masih muda, gagah perkasa, umurnya 45. Tiba-tiba meninggal dunia. Geludak di masjid isi. Mahasiswa isi di sekelilingnya malah lari semua gitu. Ono sing mati tuh. Malah pada lari. Sekarang pertanyaannya, ini mahasiswa lari pada kemana? Ke kosannya masing-masing terus ngapain? Diem saja kan? Diem. Sekarang pertanyaannya, kalau Pak Tarjo geletak di sini satu hari satu malam, kita dosa enggak? Kita yang sembunyi di dalam kos-kosan dosa enggak? Dosanya berapa lama? Satu hari satu malam. Kok kita biarkan satu minggu sampai membusuk di sini? Dosa kita berapa? Seminggu kan? Sebulan kita biarkan. Dosa kita berapa? Satu bulan. Kita biarkan satu tahun. Dosa kita berapa? Setahun. 10 tahun kita biarkan sampai jadi tulang belulang. Dosa kita berapa? 10 tahun. Kenapa kita dapat dosa? Jawabnya apa? Karena kita diam. Jika Pak Tarjo meninggal, kemudian jenazahnya tidak diurus, siapa yang berdosa? Jawabnya apa? Seluruh umat Islam akan berdosa. Iya enggak? Seluruh umat Islam akan berdosa. Mengapa? Insya Allah umat Islam sudah tahu. Karena dari sejak SD, SMP, SMA diajari terus kan. Pokoknya tonggonya meninggal dunia enggak diurus. Dosa kabeh. Sekampung diam semua. Seluruh kampung dosa semua. Kalau sekampung enggak mau turun tangan, nanti dosanya meluas. Sekabupaten dosa semua. Kalau satu kabupaten diam semua, seluruh provinsi dosa semua. Seluruh provinsi diam, satu Indonesia dosa semua. Satu Indonesia diam meluas, Asia Tenggara dosa. Asia Tenggara diam, seluruh Asia dosa. Seluruh Asia diam, seluruh dunia umat Islam dosa semua. Gara-gara Pak Tarjo meninggal. Makanya jangan boleh meninggal dulu. Sabar ya Pak, jangan meninggal. Sayangnya pelajarannya hanya ini saja. Iya enggak? Padahal masih ada yang lain kan? Coba. Kalau ada orang berzina, siapa yang dosa? Kalau kita pengajian di masjid, penjelasan dari ustaz gimana? Kalau ada orang berzina, siapa yang dosa? Yang dosa yang berzina itu. Yang masuk neraka siapa? Yang berzina itu. Yang diseksa siapa? Yang berzina itu. Benar apa salah itu? Benar. Tapi enggak komplit. Siapa yang dosa? Yang berzina jelas dosa. Yang diseksa siapa? Jelas yang berzina. Benar enggak? Benar, tapi enggak komplit. Yang benar apa? Yang dosa siapa? Seluruh umat Islam berdosa. Loh, kenapa? Kenapa diam? Karena apa? Diam. Apa suruh ikut? Tambah dosa. Yang benar gimana? Kalau ada orang berzina, siapa yang dosa? Yang berzina dosa. Kita yang diem gak ikut-ikutan ikut dosa. Ngincipi aja tidak ikut dosa. Nginceng aja tidak ikut dosa. Ngintip aja tidak ikut dosa. Ngelirik aja tidak ikut dosa. Kenapa? Diam. Gara-gara diam, kecipratan dosa. Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Ini bukan kata saya ya. Kata siapa? Kata An-Nur ayat 2. Kalau enggak percaya, baca An-Nur ayat 2. Baca pelan-pelan. Azaniatu wazani. Terjemahnya apa? Kalau ada pezina perempuan dan pezina laki-laki, yang berzina siapa? Bukan kita kan? Allah mengatakan, kalau ada pezina perempuan dan pezina laki-laki, di sana lu. Bukan di situ. Perintah Allah apa? Fajlidu. Artinya apa? Ini perintah kan? Fajlidu artinya apa? Deralah atau cambuklah. Siapa yang diperintah? Yang diperintah siapa? Bukan yang berzina kan? Fajlidu ya, yang diperintah apa? Ini namanya fi'il amr, kitabnya orang kedua jamak. Yang diperintah siapa? Cambuklah wahai kaum muslimin sekalian. Yang diperintah siapa? Seluruh kaum muslimin. Kullu wahidin minhum mi'ata jaldah. Masing-masing dari keduanya dengan 100 kali cambukan. Kalau diam bagaimana? Kelanjutannya lihat. Wala ta'khudzkum bima ra'aftum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kita diam kata Allah gimana? Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya itu menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya itu menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya apa? Kalau kamu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah merasa belas kasihan sehingga tidak mau menjalankan agama Allah. Jika kamu tidak mau menjalankan agama Allah karena kasihan, berarti sudah tidak punya iman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang tidak punya iman pada Allah dan hari akhir namanya kafir. Orang kafir berarti masuk neraka. Itulah yang namanya dosa investasi. Kenapa? Diam. Wal yasyad azabahuma ta'ifatun minal mu'min. Dan persaksikanlah hukuman itu di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Cukup? Belum, masih ada lagi. Kalau ada orang membunuh, siapa yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Dari mana tahu? Silakan baca Al-Baqarah 178 tadi. Ya ayyuhallazina amanu. Siapa yang diperintah? Wahai kaum yang beriman sekalian. Siapa? Seluruh kaum mukminin di seluruh dunia kan? Yang diperintah siapa? Bukan yang membunuh kan? Bukan negara juga kan? Wahai kaum muslimin sekarang, wahai orang-orang yang beriman sekalian, kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kamu sekalian menjalankan qisas atas pembunuhan. Kalau ada orang membunuh dibiarkan, kita dapat apa? Investasi dosa. Masih ada? Masih. Kalau ada orang mencuri, siapa yang dosa? Seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Silakan baca Al-Maidah 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu 'azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, faqta'u perintahnya kepada siapa? Potonglah wahai kaum muslimin sekalian masing-masing dari keduanya itu dengan potong tangan sebagai balasan bagi yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Masih? Masih, jangan khawatir. Masih banyak. Jika banyak orang yang kafir, siapa yang dosa? Apa hubungannya sama kita? Kafir-kafir dhewe. Sekarang jumlah penduduk dunia berapa? 7 miliar. Yang muslim berapa? 1,5 miliar. Yang kafir berapa? 5,5 miliar. Banyak yang mana? Banyak yang kafir. Kalau ada orang kafir jumlahnya 5,5 miliar, yang dosa siapa? Seluruh umat Islam berdosa. Itu apa hubungannya? Nah, biasanya pengajian kan cuma diomongi. Kalau ada orang kafir nanti masuk apa? Masuk neraka. Nanti akan disiksa di mana? Disiksa di neraka. Disiksanya berapa lama? Selama-lamanya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir. Siapa orang kafir? Orang kafir adalah min ahlil kitabi, orang Yahudi dan orang Nasrani. Wal musyrikina, orang-orang musyrik, orang Hindu, orang Buddha, orang enggak beragama itu musyrik. Nasibnya bagaimana? Fi nari jahannam, mereka akan dimasukkan neraka jahannam khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalamnya. Orang kafir masuk neraka, disiksa dalam neraka. Berapa lama? Selama-lamanya. Selesai? Tidak selesai. Kenapa? Kalau ada 5,5 miliar orang yang kafir, siapa yang berdosa? Seluruh umat Islam di dunia dosa. Termasuk kita juga dapat. Saya dapat juga. Tidak usah rebutan ya, semua dapat. Jadi bagi-bagilah. Mengapa? Silakan baca At-Taubah 29-39. Ini kan Quran yang... Kalau ada orang kafir bagaimana? At-Taubah 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata aydi wa hum shahirun. Perintahnya apa? Qatilu. Siapa yang diperintah? Seluruh kaum muslimin. Perangilah wahai kaum muslimin sekalian. Perintah Allah apa? Perangilah wahai kaum muslimin sekalian. Siapa? Alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Satu. Yang kedua apa? Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. Dua. Orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga apa? Wala yadinuna dinal hakim alladzina utul kitaba. Orang yang tidak mau beragama dengan agama yang hak dari kalangan ahli kitab. Jadi orang kafir, orang yang tidak mau berhukum dengan syariat Islam dan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Perintahnya apa? Qatilu, perangilah. Hatta yu'tul jizyata, sampai mereka membayar jizyah. Kalau mereka sudah membayar jizyah, tidak boleh diperangi. An yadin wa hum shahirun, dengan tunduk dan patuh. Kalau enggak mau pergi berperang bagaimana? Lihat At-Taubah 39. Illa, ini pakai tasydid ya, maksudnya in lam. Illa tangfiru yu'adzibkum azaban alima. Jika kamu tidak mau pergi berperang, jika kamu tidak mau berangkat berperang, niscaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksa yang sangat pedih. Masuk neraka. Kenapa? Diam. Jadi mendiamkan orang kafir, kita diam saja. Walaupun sholat terus, tahajud terus, insya Allah dikirimi dosa. Tahajud dapat pahala enggak? Dapat, jangan khawatir. Tapi masih dikirimi dosa. Kenapa? Diam. Enak kan yang nyambut gawe orang lain. Kita dapat kiriman dosa. Masih ada? Masih. Jika umat Islam di dunia tidak diatur dengan hukum Islam, siapa yang dosa? Seluruh umat Islam akan berdosa. Padahal di dunia ini sudah enggak ada yang diatur dengan syariat Islam. Mengapa? Silakan baca Al-Maidah 48:44. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwahum amma ja'aka minal haq. Maka putuskanlah perkara-perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Kalau tidak mau memutuskan menurut yang diturunkan Allah, bagaimana? Sama. Faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mau memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Orang kafir itu masuk neraka. Kenapa? Diam. Sekarang hitunglah dosa investasi kita. Di Indonesia setiap hari ada berapa kasus pembunuhan? Berapa dalam sebulan, dalam setahun? Ini tanya polisi ya. Kalau ketemu Pak Kapolri tak tanya, Pak, di Indonesia sehari berapa pembunuhan? Dulu pernah ada data, tapi agak lama tahunnya, setiap hari itu ada 6 pembunuhan per hari. Sebulan berapa, setahun berapa, itu baru Indonesia. Belum Malaysia, belum India, belum Bangladesh, belum seluruh dunia. Tinggal mengalihkan ya. Terus di Indonesia setiap hari ada berapa kasus pemerkosaan? Kalau pemerkosaan setiap hari 4 kali. Ada 4 orang diperkosa. Itu dari 25% yang berani lapor. Berarti yang 75% tidak berani lapor. Terus yang suka sama suka berapa detik sekali? Kasus perzinaan. Berapa kasus pencurian? Berapa kasus pemurtadan? Berapa kasus pembantaian atas umat Islam di dunia ini? Berapa banyak umat Islam di dunia yang tidak diatur dengan hukum Islam? Dan seterusnya. Berapa dosa investasi kita? Sakua berat insya Allah. Istilahnya megawati itu kalau ditimbang zoom, plang, plang, plang. Nah dosa investasi itu apa? Dosa investasi itu dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan. Fardu itu ternyata ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain sudah tahu, sholat, puasa, zakat itu fardu ain. Fardu kifayah sak gabr. Kata ulama, fardu kifayah itu 90%, sedangkan fardu ain hanya 10%. Jadi lebih banyak mana dosanya? Alhamdulillah masih banyak dosanya. Banyak sekali dosa. Kalau ditimbang, maka semakin kita diam, semakin sembunyi, semakin gak pernah ngapa-ngapain, ngurusi dirinya sendiri. Walaupun kita ibadah terus, taat terus, dosa kita mengalir terus. Nah sekarang masalahnya gimana? Apakah fardu kifayah bisa dihapuskan? Kalau dosa kita banyak gimana? Enggak bisa masuk surga. Kalau kita masih mati dalam keadaan Islam, insya Allah dijamin masuk surga. Tapi tidak ada jaminan langsung masuk surga. Masalahnya itu. Jadi kalau dosa kita lebih banyak daripada amal kebajikan kita, terpaksa ngincipi dulu di neraka. Perbandingannya sehari sama dengan 50 ribu tahun. Jadi kalau dosanya sehari ya nanti disiksa 50 ribu tahun. Tinggal mengalihkan. Maka sekarang yang harus kita pikirkan, ini dosa bisa dihapuskan enggak? Fardu kifayah ini bisa dihapuskan enggak? Jawabannya tidak bisa. Tidak bisa. Fardu kifayah bisa dihapuskan? Tidak bisa. Bisa dihapuskan? Tidak bisa. Kecuali kewajiban itu diamalkan. Kenapa tidak bisa? Coba contohnya Pak Tarso meninggal lagi ya. Pak Tarso itu selama dia itu masih tergeletak, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikuburkan, bisa hilang fardu kifayahnya? Tidak bisa. Sampai ada yang mau nyentuh, mau ada yang ngafani, ada yang mensolati, ada yang menguburkan, baru fardu kifayah hapus. Tapi selama masih tergeletak di sini, setahun, 10 tahun, fardu kifayah tidak akan bisa hilang. Tidak bisa dihapus oleh apapun juga, kecuali diamalkan. Itu fardu kifayah. Kasihan Pak Tarso. Sudah meninggal, enggak ada yang ngurusi lah. Bagaimana jika diamalkan oleh individu atau kelompok? Kalau ngurus jenazah bisa. Tapi kalau dimensi 3, tidak bisa. Kenapa? Ya karena tadi tidak ada kisah swasta. Jadi, kalau diamalkan oleh individu atau kelompok, hukumnya haram. dimensi tiga, kalau diamalkan individu atau kelompok malah hukumnya haram. Jadi kalau kita diamkan dosa, diamalkan haram. Coba maju kena mundur kena kan. Kenapa? Hanya negara yang wajib melaksanakannya. Lantas bagaimana? Ya sudah, tinggal hitung-hitung aja. Jangan khawatir dapat-dapat. Enggak usah rebutan. Hitungan Allah itu cepat sekali. Begitu ada yang bersinah, seret langsung sebar. Ada yang murtad, seret. Ada yang mencuri. Ada yang kafir. Bagi semua. Makin diem, makin ngantuk, dapat makin banyak. Kita tawar lagi, apakah ada cara untuk menggugurkan dosa investasi? Apa sih bedanya dengan tadi? Kalimatnya beda. Menghapuskan fardu kifayah tidak bisa. Sekarang kita tawar. Kalau menggugurkan dosa kifayah bisa enggak? Atau menggugurkan dosa investasi bisa enggak? Terserah, fardu kifayah mungkin belum dilaksanakan, seluruh dunia belum dilaksanakan. Kita dapat bagian apa? Dosa investasi dibagi-bagi. Dapat, saya juga dapat. Pertanyaannya, dosa investasi yang nemplek ke saya, bisa saya buang enggak? Yang penting saya, sampean terserahlah mau buang apa enggak. Pertanyaannya, kalau saya dapat bagian dosa investasi, bisa enggak dosa ini saya buang? Bisa enggak? Wah, kalau bisa, insya Allah kita bisa bersih dari dosa, mati langsung masuk surga. Pertanyaannya, bisa enggak? Jawabannya, alhamdulillah, bisa. Jadi menghapuskan fardu kifayah itu tidak bisa, kecuali diamalkan. Tapi menggugurkan dosa kifayah itu bisa. Dengan apa? Dengan satu hadis. Sandarannya hadis ini. Kalau Anda enggak percaya sama hadis ini, sudah wassalam. Ternyata sandarannya hadis. Hadisnya gimana? Rufi'an ummati 'alal khata'i wa nisyana wa nisyani wa mastukrihu 'alai. Rufi'an ummati akan Rufiah itu diangkat. Akan diangkat pena malaikat terhadap umatku, umat Muhammad. Diangkat pena malaikat itu maksudnya apa? Tidak ditulis sebagai dosa. Nah, enak kan? Tidak ditulis sebagai dosa terhadap tiga perkara dari kalangan umatku. Yang pertama apa? Al-khotok. Khotok itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Arab, khotok itu artinya dua. Dua kemungkinan. Yang pertama, didul suap. Didul suap itu lawan dari benar. Berarti khotok maknanya apa? Salah. Tapi ini tidak tepat kalau diartikan salah. Arti yang kedua apa? Didul amdi. Lawan dari sengaja. Berarti khotok maksudnya apa? Tidak sengaja. Nah, makanya terjemahnya ketidaksengajaan yang benar itu. Akan diangkat pena malaikat terhadap tiga perkara, yaitu pertama apa? Kalau orang berbuat itu tidak sengaja. Saya lama enggak ketemu Pak Tarso. Wah, kangen, saya peluk, ngek, meninggal dunia. Itu enggak sengaja ya. Maksud saya peluk-pelukan, malah mati. Itu enggak sengaja. Itu tidak dicatat sebagai dosa. Tapi urusan nanti, ada urusan diat, itu urusan dunia. Tapi malaikat enggak mau nyatet. Oh, enggak sengaja kok. Guyon mungkin cuma jorok-jorokan kejelungup mati. Enggak sengaja. Jadi kalau enggak sengaja itu tidak dosa. Yang kedua apa? Nisyan. Nisyan itu apa? Lupa. Tadi sudah sholat Isya belum? Sudah, padahal belum. Sudah benar? Kayaknya sudah. Sudah belum, seingat saya sudah. Terus tidur sampai subuh, enggak sholat Isya. Dosa enggak? Lupa. Enak kan kalau lupa. Anda puasa, kok tiba-tiba makan. Batal enggak? Enggak batal. Kenapa? Lupa. Makanya kalau puasa itu sering-sering aja lupa. Kalau makan, jangan tergesa-gesa ingat sebelum 3 piring gitu. Lupanya cucuk gitu. Begitu ingat, ya harus berhenti. Makanya sebelum ingat, diselesaikan dulu makannya. Tapi jangan tergesa. Tapi pembahasan kita tidak pada dua hal itu. Yang kita ambil apa? Yang ketiga, yaitu apa? Wa mastukrihu alaih. Terpaksa. Terpaksa maknanya apa? Kita diwajibkan mengamalkan sesuatu, kemudian kita sudah berusaha melaksanakan, tetapi pelaksanaannya belum sempurna. Itu namanya terpaksa. Maka dalam keadaan terpaksa, kita tidak dicatat sebagai dosa karena belum melaksanakan kewajiban. Itu namanya terpaksa. Hanya ini pilihannya. Kalau kita ingin terbebas dari dosa investasi, syaratnya apa? Kita harus dalam keadaan terpaksa apa? Terpaksa sudah berusaha mengamalkan, tetapi juga belum teramalkan. Maka kesimpulannya apa? Dosa investasi hanya dituliskan kepada orang yang diam. Pernah lihat tulisannya malaikat? Ini tulisannya malaikat. Bukunya sudah jelek, tulisannya jelek, urek-urekan lagi. Ini tulisannya Rokib dan Atid. Benar enggak? Enggak tahu, saya ambil dari internet. Dosa investasi atau dosa kifayah itu hanya akan ditulis kepada umat Islam yang diam. Tidak mau berusaha. Berusaha apa? Berusaha untuk mengamalkan. Kalau ada orang berzina, apa yang kita usahakan? Bagaimana caranya dia bisa dicambuk? Caranya gimana? Kita cekel terus cambuki gitu? Enggak, malah dosa kan? Karena yang wajib siapa? Yang wajib mencambuk? Negara kan? Kalau negara enggak mau, maka kita harus berusaha untuk menasehati negara, mendakwai negara supaya negara mau melaksanakan kewajiban itu. Kalau kita sudah berusaha untuk mendakwai negara, kok negaranya enggak mau, itu namanya apa? Terpaksa. Terpaksa belum terlaksana, tapi kita sudah berusaha untuk mengamalkan. Maka akan gugur dosanya. Berarti wajib ada amalan yang sungguh-sungguh hingga sampai kepada kategori terpaksa. Apa amalan itu? Amalan itu tidak lain adalah amalan dakwah. Tapi bukan dakwah sembarang dakwah. Khusus untuk ingin menghilangkan dosa investasi. Tidak boleh sembarang dakwah. Hanya dakwah yang spesial. Amalan dakwah apa? Amalan dakwah yang bisa membuat seluruh syariat Islam itu dapat diamalkan. Khususnya dimensi 3. Apa yang bisa menjamin syariat Islam itu bisa dilaksanakan? Apa yang bisa menjamin seluruh syariat Islam bisa diamalkan? Hanya satu, yaitu dengan menegakkan khilafah. Sekarang kita balik. Berarti amalan yang kalau ditimbang paling berat itu amalan apa? Menyerukan tegaknya khilafah. Kayaknya cuma teriak sebentar, energinya juga sama, tapi kalau kita ngomong mari kita tegakkan khilafah, itu ditimbang mau berkenapa, dia menyeret semua syariat Islam. Jangan Anda sepelekan teriakan ini. Dan semakin sering kita meneriakkan itu, semakin banyak dosa-dosa investasi yang gugur. Harapannya itu, harapannya. Maka begitu kita berhenti sejenak, berhenti diam, dan kita mulai cuek dari perjuangan menegakkan khilafah, ngalir lagi dosanya. Kemudian kalau kita berusaha lagi, gugur lagi. Istirahat lagi, ngalir lagi, gitu kan. Berarti kita memang tidak boleh istirahat dari dakwah menegakkan khilafah. Bukan berarti terus kita muter-muter, terus teriak-teriak, terus kayak orang gendeng. yang namanya usaha itu bisa dengan aktivitas fisik. Fisiknya capek, bisa aktivitas pemikiran. Jadi ketika diam, pikiran kita tetap memikirkan bagaimana nasib umat, nasib syariat. Itulah yang bisa membuat gugur dosa investasi. Selesai. Wah, keren kan? Wassalam. Baik, terima kasih. Ada hal yang perlu didiskusikan? Mumpung masih hujan. Kalau hujan enggak bisa pulang. Kalau pulang terus tidur, mengalir dosa-dosa investasi. Makanya tidurnya harus diniatkan. Ya, ini tidur dalam rangka untuk mengistirahatkan badan, karena supaya besok segar untuk apa? Berjuang kembali demi tegaknya tilawah. Kalau bangun tidur yang kita pikirkan itu bukan untuk kepentingan umat, Nabi mengatakan apa? Man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang pagi hari ketika dia bangun pagi tidak mau berpikir tentang urusan umat Islam, maka dia tidak termasuk golongan umat Islam. Begitu kita bangun yang kita pikirkan, wah, kuliahku piye gitu. Wah, duitku entek ya. Wah, aku habis diputus pacar saya gitu misalnya. Bangun tidur yang kita pikirkan apa? Bagaimana nasib umat? Bagaimana nasib umat? Jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita terus memikirkan nasib umat. Kalau kemudian kita kuliah, kita kerja, kita cari nafkah, kita bersama anak istri, itu anggap saja aktivitas sambilan. Tapi yang menjadi poros kehidupan kita itu memang aktivitas dakwah. Itu poros kehidupan kita. Supaya apa? Ini hanya kita bicara agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Hanya dengan cara itu kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Baik, ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Mana? Pak Tarso hidup lagi. Ya. Baik, ada pertanyaan bagus dari Pak Tarso. Pertanyaannya, apa yang perlu dibenahi dulu dari umat Islam supaya dakwahnya bagus? Jawabannya, kita balik, Pak. Yang kita pikirkan jangan umat Islam dulu yang harus dibenahi. Tapi kita balik. Yang kita perlu benahi dulu itu apa? Yang perlu kita benahi dulu adalah soft dakwah kita. Jadi sebelum kita itu terjun ke masyarakat, sebelum kita membenahi umat Islam, yang kita benahi itu apa? Jamaah dakwahnya dulu. Yang dilakukan Rasul itu dulu begitu. Jadi sebelum para sahabat itu diterjunkan di tengah masyarakat, mereka dibina dulu. Jadi yang paling penting, sebelum kita terjun di tengah masyarakat, membenahi umat itu, kita itu harus menguatkan jamaah dakwah dulu. Kenapa kok jamaah dakwah? Karena kita ini akan berjuang untuk mengamalkan fardu kifayah. Kalau fardu ain kan sudah beres semua. Fardu ain itu tidak perlu jamaah. Tapi kalau untuk mengamalkan fardu kifayah ini perlu jamaah. Apalagi untuk mendirikan khilafah. Kalau Anda kalau kita mengatakan, saya ini hidup saya habiskan untuk memperjuangkan tegaknya khilafah, tapi sendirian, itu bohong namanya. Dan tidak bisa dimasukkan kategori memperjuangkan tegaknya khilafah. Karena apa? Khilafah itu amalan fardu kifayah. Berarti ini harus ditegakkan secara bersama-sama, secara berjamaah. Mendirikan negara sendirian tidak bisa. Ini harus secara berjamaah. Maka bagaimana agar tujuan ini segera tercapai, kita harus memperkuat jamaah dulu. Kalau jamaahnya kuat, jamaahnya besar, pengemban dakwahnya sudah benar-benar orang-orang yang bersaksiah Islam, yang sudah ikhlas, kemudian siap dakwah ketika diterjunkan, ini insya Allah menggarap umat itu lebih gampang. Tapi kalau tidak ada kelompok atau jamaah yang siap menggarap masyarakat, ya selamanya masyarakatnya memang sudah amburadul, mau diapakan lagi, dia tetap amburadul. Oleh karena itu menurut saya yang paling penting itu memang menyiapkan kelompok dakwah dulu. Dan sunnatullahnya yang namanya orang ikut dalam kelompok perjuangan ini memang tidak banyak. Kalau kita hitung berapa jumlah sahabat yang ikut dengan Rasul sampai hijrah, itu menurut riwayat mungkin ada yang mengatakan 100 orang, maksimal mungkin hanya 200 orang yang sudah masuk Islam. Tapi itu bisa menegakkan negara di Madinah. Padahal itu dakwah selama 13 tahun hanya dapat 200-an orang. Tapi beda begitu Rasul sudah hijrah, punya negara di Madinah, 10 tahun Rasul meninggal, seluruh jazirah Arab masuk Islam 100%. Menurut riwayat tidak ada satupun yang tidak Islam. Karena kemudian Rasul mengatakan orang yang non-muslim itu tidak boleh berada di jazirah Arab. Makanya disebut tanah haram. Kalau kita naik haji, mesti nanti ada plang besar itu, kalau ditulis tanah haram, maka siapapun yang tidak Islam tidak boleh masuk. Walaupun sekarang tanah haram menyempit, jadi hanya dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah dan sekelilingnya. Itu ada hadisnya memang. Selain muslim tidak boleh masuk. Berarti sampai Rasul meninggal seluruh jazirah Arab itu sudah muslim. Yang mungkin hitungannya mungkin sekitar 3 jutaan lah. Perkiraan itu dakwah dalam 10 tahun. Kenapa? Karena sudah punya negara. Dan negara itu bisa tegak dari mana? Dari sekelompok kecil tadi. Sekelompok kecil tapi kualitasnya kualitas sahabat. Imannya tidak diragukan, saksiahnya tidak diragukan. Dan mereka terus-menerus untuk berupaya menegakkan Islam di bawah naungan negara itu. Makanya menurut saya hari besar Islam yang paling agung itu apa? Hijrah menurut saya. Peringatan tahun baru hijrah. Tapi kalau disebut tahun baru kurang tepat. Hijrah itu sebenarnya lebih tepat sebagai hari kemerdekaan umat Islam. Ya seperti Indonesia, kalau kita tanya hari besar Indonesia yang paling besar apa? 17 Agustus kan? Enggak ada hari nasional, hari besar nasional yang melebihi 17 Agustus kan. Begitu 17 Agustus, peringatannya kan enggak cuma upacara. Kalau yang lain kan upacara-upacara aja kan. Tapi kalau 17 Agustus, seluruh rakyat terlibat. Mulai dari upacara, sampai lomba-lomba, sampai ada karnaval, pawai-pawai, sampai ada parade-parade. Itu mesti apa? Dalam rangka memperingati 17 Agustus. Kenapa peringatan 17 Agustus gede-gedean? Karena itu kelahiran Republik Indonesia. Umat Islam punya hari lahir enggak? Ada. Hari lahirnya umat Islam itu apa? Hari lahirnya negara Islam itu apa? Tahun baru hijrah. Jadi hijrah itu ditetapkan di masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ingin kita itu punya kalender sendiri, kalender Islam. Tapi harus dimulai dari titik yang paling agung, peristiwa yang paling agung. Apa? Setelah diskusi panjang ketemu. Mulai ada yang usul Isra Mi'raj kurang gede. Kemudian perang Badar kurang gede. Diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Diangkatnya Muhammad jadi Rasul kurang gede. Semuanya kurang gede, kurang gede, kurang gede. Ternyata yang paling gede, paling agung itu apa? Peristiwa hijrahnya Rasul. Kenapa itu menjadi peristiwa paling agung, paling besar, disepakati semua sahabat? Karena itu hari kelahiran negara Islam. Maka di zaman sejarah Islam, setiap kali tahun baru hijrah, mesti ada lomba-lomba, ada karnaval-karnaval, ada parade-parade, umbul-umbul di mana-mana, meriah, lebih meriah dari tahun baru Masehi. Kenapa? Itu hari kelahiran, hari proklamasi kemerdekaan kita. Dan kenapa sekarang tahun hijrah sepi? Karena negaranya bubar. Gitu. Negaranya sudah enggak ada. Negara yang pertama didirikan Rasul itu selesai tahun 3 Maret 1924. Itu selesai. 1300 tahun. Dan kenapa itu kita sebut negaranya Rasul? Karena kepemimpinnya sinambung. Terlepas dari plus minus rezim yang berkuasa. Tetapi yang namanya negara itu masih bertahan. Itu kalau suksesinya sinambung terus. Dari Rasul kepada Abu Bakar. Nyambung kan? Abu Bakar kepada Umar. Nyambung. Umar kepada Utsman, kepada Ali, kepada Muawiyah, kepada Yazid. Itu kan nyambung terus. Sebagaimana kita masih memahami Indonesia masih eksis. Kenapa? Walaupun nanti ada Orde Baru, ada revolusi, ada reformasi, tetap disebut sinambung karena apa? Soekarno nyambung kepada Soeharto, Soeharto nyambung kepada Habibie, nyambung kepada Megawati, kepada Gus Dur, kepada Megawati, kepada SBY. Caranya bagaimanapun juga, tetap semua orang mengatakan itu rezim yang nyambung dari negara yang sama, yaitu apa? Republik Indonesia. Maka walaupun itu disebut nanti ada Muawiyah, ada Abbasiyah, ada Khulafaur Rasyidin, mungkin ada Utsmaniyah, itu tetap nyambung dari kepala negara pertama Rasul sampai kepala negara yang terakhir Abdul Hamid kedua, 3 Maret 1924. Itu akhir dari negara kita, maka sekarang tidak ada peringatan lagi. Yang diperingati apa? Negaranya udah enggak ada. Sekarang kita ganti, tiap negara punya peringatan masing-masing. Minimal saya hafal dua negara, Indonesia 17 Agustus, Malaysia 31 Agustus. Wah meriahnya minta ampun. Tapi kalau hijrah sama di Malaysia juga sepi, lebih rame Masehi. Gitu. Kalau tahun baru Masehi, wah pesta kembang api, meriahnya minta ampun. Semalam tentu gak tidur itu. Orang sak kampung. Tapi kalau tahun baru, gak ngerti ini sudah tahun baru apa belum. Gak ngerti. Mungkin ada anak muda ditanya, sekarang tahun hijrah itu tahun yang keberapa? Mungkin gak ada yang hafal. 1300 apa 1600 1500 gak tahu. Saya tanya sama mahasiswa, sekarang tahun baru keberapa? Bingung gak tahu. Anak isi ada yang tahu enggak? Sekarang tahun baru keberapa? 1000? Ramah kan? 1433. Negara terakhir 1924, sekarang sudah 2011. Sudah berapa tahun? Enggak punya negara. Kira-kira sudah 85 tahun. Tapi ya santai ya. Oleh karena itu sekarang yang paling penting kita mengikuti bagaimana dakwah Rasul. Kita harus membentuk satu soft yang kuat, yaitu pengemban dakwah yang siap bersama-sama untuk memperjuangkan kembali tegaknya negara yang sudah hilang. Makanya kita disebut istisna'ul hayatil Islam. Kita disebut melanjutkan kehidupan Islam, bukan menegakkan kehidupan Islam. Karena menegakkan itu pertama kali oleh Rasul. Hilang, kita tinggal melanjutkan yang hilang, mengembalikan lagi. Itu makanya disebut istiqnaful hayatil Islam. Melanjutkan kehidupan Islam. Berhasil tidaknya berbanding lurus dengan besar tidaknya soft kita, jamaah kita. Seberapa besar, seberapa banyak orang yang terlibat dalam jamaah ini yang mau dengan lantang meneriakkan kembali tegaknya khilafah. Ini tidak bisa diukur dengan apa-apa. Apakah kita harus sudah punya menguasai sains teknologi? Apakah kita harus sarjana semua? Apakah kita harus dokter semua? Apakah kita harus kaya semua? Enggak. Ukurannya cuma seberapa banyak yang mau teriak. Kalau kita setuju sudah sadar nggak mau teriak ya sama saja. Itu sama persis ketika Indonesia ingin merdeka. Bagaimana caranya agar Indonesia cepat merdeka? Memperbanyak orang yang mau teriak merdeka gitu loh. Jadi kemana-mana kan ketemu salamnya apa? Merdeka, merdeka. Sehingga menjadi opini seluruh masyarakat. Ini menjadi semua mimpi ingin merdeka. Padahal dulu mengatakan merdeka itu takutnya minta ampun. Pokoknya kalau ada orang mengatakan merdeka langsung ditangkap Belanda. Kalau enggak percaya, lihat sejarah bagaimana W.R. Supratman dulu membuat lagu Indonesia Raya. Benarkah lagunya itu merdeka-merdeka enggak? Dulu aslinya itu apa? Mulia-mulia. Kenapa? Kata merdekanya dicoret. Takut. Mengatakan merdeka itu takut. Makanya diganti Indonesia Raya mulia-mulia. Bukan merdeka-merdeka. Sekarang teriaknya kenceng banget merdeka. Kenapa? Sudah merdeka. Tapi zaman dulu, zaman penjajahan, orang bilang merdeka itu takut. Ketahuan langsung tangkap. Tapi karena keberanian, kemudian disosialisasikan terus, kemudian disebarkan terus, sampai membentuk kesadaran, walaupun yang nyebarkan itu kelompok pemuda kecil, tapi karena terus-menerus itu secara istiqomah meneriakan merdeka, merdeka, merdeka, akhirnya 2845, cepat kan itu. Kongres pemuda pertama tahun 28, itu kan keinginan, itu baru mimpinya para pemuda. Itu yang ngumpul cuma pemuda kok. Dan gak banyak kan yang ngumpul itu. Se-Indonesia yang ngumpul paling berapa orang, tapi sepakat membuat sumpah pemuda kan. Itu kan impian para pemuda untuk merdeka. 2845, berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun sudah merdeka. Kenapa? Konsisten untuk meneriakan merdeka, merdeka, merdeka. Nah sekarang kalau kita mau, sama aja kita konsisten. Meneriakan apa? Khilafah, khilafah. Ketemu jabatannya khilafah gitu. Salamnya apa? Khilafah gitu. Sampai menjadi opini. Yang kita rasakan akan sama. Meneriakan khilafah itu rasanya mesti takut. Kenapa? Karena khilafah belum tegak. Bisa-bisa ditangkap. Kalau di sini biasa, tapi coba kalau di luar negeri, Timur Tengah, ngomong khilafah, habis gitu. Tapi sekarang alhamdulillah rezim berubah. Dulu, wah di Mesir ngomong khilafah, enggak panjang umur ini. Di Malaysia sama juga masih takut. Kalau yang bebas itu mah Indonesia, saat dunia itu yang bebas tinggal Indonesia. Mumpung bebas itu. Meneriakan itu. Jadi opini seluruh orang Indonesia kan nanti kalau salam assalamualaikum khilafah gitu. Nanti kan tanya opo sih khilafah khilafah. Ini Pak Kandani. Sampai nek ora ngomong khilafah, mlebu neraka gitu. Kenapa? Dosa investasi. Opo naik. Ada lagi silakan. Hijrah itu apa? Hijrah itu bisa kita artikan secara bahasa, tapi bisa kita artikan secara syar'i. Hijrah secara bahasa ya berpindah. Berpindah apa? Berpindah apa saja. Pindah rumah juga hijrah. Pindah hati juga hijrah gitu. Dari si dia ke si dia itu hijrah juga. Yang namanya hijrah itu secara bahasa berpindah. Tetapi secara syar'i ada maknanya sendiri. Yang disebut hijrah itu pindah dari darul kufur ke darul Islam. Itu namanya hijrah secara syar'i. Jadi oleh karena itu, di zaman Rasul, yang disebut orang yang berhijrah itu memang orang yang pindah tempat tinggalnya dari Mekah ke Madinah. Oleh karena itu, mereka yang sudah masuk Islam kok tidak mau pindah ke Madinah, dia disebut tidak ikut berhijrah. Tidak ikut berhijrah. Makanya ada ayat yang menerangkan, kalau kemudian dia mati di Mekah dalam keadaan teraniaya, malaikat akan tanya, kenapa kamu mati dalam keadaan seperti ini? Padahal bumi itu luas. Nah oleh karena itu pertanyaannya sekarang terus kita hijrah kemana? Kalau kita mengambil sebuah hukum, kita hukumi seluruh dunia itu, ya mohon maaf, darul kufur semua. Darul kufur semua. Kalau hijrah mau hijrah kemana? Gak ada darul Islam sekarang. Oleh karena itu terkena kaidah itu, malayatimul wasibu ilabihi bahwa wajibun. Tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib adanya. Kita wajib berhijrah. Artinya kita kalau gak hijrah itu dosa. Maksudnya apa? orang Islam kalau hidup di sebuah negara yang tidak diatur dengan syariat Islam itu hukum asalnya dosa. Hukum asalnya dosa. Jadi normalnya orang Islam itu sebenarnya tidak bisa hidup di dalam negara yang tidak Islam. Kalau bisa hidup itu aneh. Normalnya enggak bisa hidup. Apalagi sudahlah hidup sukses kaya raya itu malah diragukan lagi itu. Itu benar apa enggak itu hidupnya gitu loh. Saya sudah ngecek kemana-mana. Kalau ada pengusaha muslim sukses kaya raya, saya tanya, pernah hubungan sama bank enggak? Jadi jawabnya pernah, wah miliaran gitu. Malah utang semua. Kemarin saya ke Semarang, ngisi seminar di Semarang. Itu yang ada semuanya pengusaha. Tapi pengusaha susah semua. Panitianya juga aneh kok. Saya itu gak tahu apa-apa, tahu-tahu disuruh mengisi cara menghapuskan hutang, menghapuskan hutang cara Rasul. Seminarnya itu. Menghapuskan hutang cara Rasul. Wah, yang datang kan pengusaha semua, yang hutangnya itu banyak semua. Panitia pas nyambut mengatakan, alhamdulillah yang hadir banyak, 300-an. Dan sudah kita data menurut data yang masuk, utang yang paling kecil 875 juta. Itu utang yang paling kecil itu. Pembicaranya membayangkan utang aja enggak nyampe utangnya. Megang duit 800 juta aja enggak pernah. Itu pesertanya rata-rata itu 2 miliaran katanya. Ada yang 1,5, ada yang 3, ada yang 2 gitu. Itu yang hadir. Pengennya apa? Segera hapus utangnya cara Rasul. Bayangin. Muhammad. Saya tanya, kok bisa utang itu kenapa? Semua bilang. Satu-satu saya tanya. Ya enggak semuanya sih. Kebanyakan mengatakan, ada bapak-bapak yang mengatakan, Pak, dulu saya itu, usaha saya itu lancar-lancar saja, Pak. Saya itu hidupnya tenang, tenteram, bisnis saya lancar, walaupun saya enggak kaya-kaya amat. Saya punya usaha yang jalan. Tapi saya didatangi bank, diiming-imingi suruh utang. Saya utang. Habis itu bangkrut, Pak, saya itu. Bisnis saya itu langsung seret, macet. Utang saya sudah miliaran. Saya enggak tahu bagaimana nyaurnya. Mumet, Pak, saya gitu. Ini gara-gara saya diojok-ojoki, dirayu-rayu untuk utang ke bank. Itu baru urusan modal ya. Belum urusan proyek-proyekan. Saya ingin tahu, orang yang dapat proyek, bisakah dia itu benar-benar tanpa menyentuh riswah sama sekali? Suap-menyuap. Hadisnya kan sederhana. Ar-rosi wal murtasi finar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap tempatnya neraka, kan gitu kan? Yang pernah proyek silakan laporan. Yang bisa pegang proyek gedung besar atau jalan raya jembatan, bisakah dia mulus tanpa mengeluarkan satu amplop pun? Saya ingin tahu kalau ada yang bisa. Normalnya kita dalam sistem yang tidak islami itu gak bisa hidup. Kalaupun hidup biasanya melarat-melarat saja gitu. Normalnya begitu. Rasul sampai mengatakan, besok di akhir zaman seluruh umatku akan terlibat dengan riba. Tidak ada yang tidak. Yang tidak terlibat riba itu mesti terkena debu-debunya riba. Rasul mengatakan. Kenapa begitu? Saya tahu persis, saya orang ekonomi. Jantungnya kapitalisme itu bank. Dan bank itu digerakkan dengan riba. Semua aliran, jantung itu kan pusat aliran darah kan. Darah ke atas dipompa oleh jantung, turun jantung lagi. Darah ke bawah dipompa oleh jantung, masuk jantung lagi. Berarti yang menggerakkan darah itu apa? Jantung kan. Ekonomi juga begitu. Ekonomi itu punya jantung. Jantungnya itu bank. Semua uang itu mesti lewat bank. Kenapa uang bisa masuk bank? Karena riba. Kenapa uang bisa keluar bank? Karena riba. Semua digerakkan oleh suku bunga. Yang memompa, yang bisa menggerakkan bank itu suku bunga. Kalau suku bunga dihapuskan, banknya hilang. Berarti semua kegiatan ekonomi digerakkan oleh riba. Siapa yang bisa hidup tanpa riba? Enggak bisa. Mesti akan tersingkir dari kehidupan. Itu baru kita bicara masalah ekonomi, belum politik. Semua aturan dibuat dengan DPR. Iya enggak? Semua aturan itu dari DPR. Padahal yang namanya membuat aturan selain Allah itu apa? Tadi kan, famal lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir. Itu kan kelompok orang-orang yang tiga kemungkinan saja. Kalau tidak zalim, fasik, kafir kan gitu. Orang yang membuat hukum selain Allah. Padahal itu kan bapak-bapak kita yang terhormat. Dia yang merumuskan aturan, kemudian aturan dibuat untuk se-Indonesia. Semua perkara diselesaikan dengan hukum selain Islam. Hukum-hukum yang ada di pengadilan itu sumbernya dari mana? 100% dari Belanda kan? Ada yang dari Islam? Saya ingin tahu. Yang Islam masuknya pengadilan agama, bukan masuk ke pengadilan sipil. Berarti semua perkara akan diselesaikan dengan hukum yang tidak Islam. Lo kok bisa hidup malah menjadi hakim? Dia Islam. Berarti orang Islam kalau hidup di dalam sistem yang tidak Islam itu mesti sudah menyimpang. Kalau mempertahankan Islamnya, Nabi mengatakan di akhir zaman orang Islam itu seperti memegang bara api. Bara api maksudnya apa? Kalau kita pegang erat-erat, tangan kita terbakar. Tapi kalau kita lepas, kehilangan Islam. Sekarang ini kalau kita memegang erat Islam, gak bisa hidup. Susah hidupnya. Kalau ingin hidupnya enak, lepas saja itu. Kita kehilangan Islam. Milih mana sekarang? Kita gak berhubungan dengan bank, gak bisa hidup. Ingin hidup enak, berhubungan dengan bank. Mengorbankan apa? Agamanya kan. Jadi saya mengibaratkan, orang Islam yang hidup dalam sistem yang tidak Islam itu ibarat ikan air tawar suruh hidup di air laut. Bisa hidup enggak? Ya mati kan. Atau binatang darat suruh hidup di air laut. Bisa hidup enggak? Bisa. Syaratnya apa? Pakai helm kan. Contohnya siapa? Sandy. Kenapa Sandy bisa hidup dengan SpongeBob? Karena dia pakai helm. Harusnya dia mati kalau helmnya dibuka. Nah, saya yakin kalau kita sekarang bisa hidup dalam sistem yang tidak Islam, sebenarnya di dalam kepala kita ada helm-helmnya gitu. Ada helmnya. Tapi kalau kita copot, kita sudah menjadi ikan air laut. Atau mungkin jadi Patrick, atau mungkin jadi SpongeBob, atau mungkin jadi Squidward. Oleh karena itu wajib bagi orang Islam itu untuk berhijrah dari darul kufur ke darul Islam. Maka misalnya sekarang itu ada darul Islam, kita wajib pindah. Cuma masalahnya enggak ada. Lah Arab Saudi gimana? Arab Saudi enggak memenuhi syarat sebagai darul Islam. Kenapa? Dia negara kerajaan. Negara kerajaan itu bukan negara Islam. Negara Islam itu khilafah. Oleh karena itu, kalau darul Islamnya enggak ada, kewajiban kita mengadakan itu. Kewajibannya itu. Nah, nanti tegaknya di mana sih ya? Siapa yang duluan? Kalau duluan Malaysia, nanti kita wajib pindah Malaysia. Kecuali kalau khalifah melarang kita pindah. Disuruh menyelesaikan Indonesia, kita enggak perlu pindah. Karena taat kepada khalifah. Tapi kalau khalifah tidak memerintahkan kita tetap tinggal di Indonesia, kita itu wajib pindah. Karena memang kita enggak boleh hidup di dalam darul kufur. Karena kita memang gak bisa hidup. Kalau bisa hidup, berarti kita gak ngerti syariat Islam. Kalau kita bisa hidup eksis itu, saya curiganya gak ngerti syariat Islam. Semakin kita ngerti syariat Islam, semakin banyak ngaji syariat Islam, semakin gak bisa hidup. Loh, gini sedikit gak boleh, gini sedikit gak boleh, gini gak haram. Terus makan nopo gitu. Mumet itu. Goro-goro ngaji malah raiso popo. Mending gak usah ngaji. Gak usah bingung-bingung kan. Lancar-lancar saja, musuh, mulus-mulus saja gitu. Langsung mati masuk neraka gitu kan enak gitu. Daripada mumet. Jadi gitu ya, itu yang disebut hijrah. Ada lagi yang tanya? Ya bagus. Sebenarnya tidak hanya diisi saja ya. Fenomena di Semua perguruan tinggi sama kok. Ya semoga aja kecuali Hamhara. Saya berani ngomong gitu karena ada bukti di lapangan. Sekarang itu yang namanya mahasiswa mau KKN itu susah sekarang. Kebanyakan desa-desa gak mau terima. Saya mengalami karena saya juga ngurusi KKN. Kita datang ke desa, nawari pak kita mau KKN. Gak usah. Kenapa sih? Gara-gara KKN desa saya jadi rusak. Diajari mahasiswa malah pada mabuk-mabukan, pada gila-gilaan. Gak mau mereka. Buktinya apa? Kemarin Atma Jaya kesini. Wah, mahasiswanya mendem semua gitu. Tapi kita bilang, pak kita ini dari perguruan Islam, perguruan tinggi Islam. Ah, podo wai, UMJ ya podo. Marah-marah. Tapi kita Hamhara pak, Hamhara itu apa? Ya dicoba dulu. Alhamdulillah, beberapa desa yang kita pakai KKN, mereka merasa ini agak beda lah gitu. Dilihat dari matanya minimal bening-bening. Itu katanya Pak Lurah begitu. Enggak pada mabuk lah gitu. Jangankan mabuk. Kebiasaan kalau KKN itu kan mesti dikasih satu rumah. Untuk laki-laki perempuan jadi satu. Kalau Hamhara kan enggak boleh. Malah bingung kan. Pak, kita enggak mau tinggal kan. Tuh biasanya jaluk jadi satu. Minta jadi satu malah minta disendirikan. Rumahnya harus sendiri. Enggak boleh jadi satu. Mereka bingung ini kok aneh sendiri gitu loh. Jadi kesimpulannya mahasiswa di mana-mana sama. Kalau isi lebih parah ya bisa dimaklumi. Karena isi kan bukan volume. Terus bagaimana mengatasi itu? Kalau tanya pertanyaannya itu individu, maka kembalinya kepada hadis individu. Hadis individu berkaitan dengan kemungkaran itu Rasul mengatakan man ro'a minkum mungkaron fal yughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa hiya ad'aful iman. Rasul mengatakan kalau kamu secara individu ya, barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu. Biyadihi itu maksudnya biqudratihi. Ubahlah dengan tanganmu itu maksudnya dengan kekuasaanmu. Jadi yang punya tangan itu contohnya polisi itu punya tangan. Atau pemimpin itu punya tangan. Kalau di sini rektor. Rektor itu punya tangan. Karena kalau rektor mengatakan misalnya saja. Mahasiswi yang tidak pakai jilbab keluar dari ISI. Itu tangannya manjur itu. Kenapa punya tangan? Saya yakin. Hari itu juga mesti jilbaban semua. Karena di Hamhara itu mahasiswi gak boleh. Berpakaian biasa gak boleh. Walaupun pakai kudung nutup aurat tapi gak pakai jilbab. Gak boleh. Kenapa? Karena tangannya dipegang oleh orang yang punya tangan. Aturannya tidak boleh kecuali memakai jilbab. Pacaran juga gak boleh. Ketahuan pacaran keluarkan. Di Hamhara begitu. Itu manjur karena apa? Punya tangan. Tapi kalau gak punya tangan gak bisa. Mau dikamplengi ya. Menghilangkan kemungkaran dengan dipukuli itu namanya bukan menghilangkan kemungkaran. Jadi yang disebut menghilangkan kemungkaran itu dengan tangan ya dengan peraturan atau dengan menegakkan peraturan. Itu namanya biadihi. Tapi kalau gak punya dengan apa? Yang kita punya apa? Bilisani. Dengan lesan, ya maksimal kita dengan lesan. Kalau temannya gento-gento semua gitu, kita nasihati mungkin malah dipukuli, nggak berani kan? Ya sudah, level 3 kan, fabikolbihi gitu. Minimal kita itu ingkar terhadap kemungkaran itu. Itulah level yang selemah-lemahnya iman. Maksudnya apa? Kalau dalam hati kita ingkar saja tidak, melihat kemungkaran sudah ridho, ingkar saja tidak, maksudnya itu apa? Imannya sudah hilang. Di depan kita lihat kemungkaran kita sudah merasa enggak terusik. Merasa tidak ridho, tidak merasa tidak ridho, itu sudah hilang imannya. Tapi kalau kita sudah merasa tidak ridho, kita ingkar terhadap perbuatan itu, itu masih dianggap punya selemah-lemahnya iman. Lumayan kan? Selemah-lemahnya iman. Ini kalau kita mau menghilangkan kemungkaran secara langsung. Tapi yang kita bahas ini kan, selain kita itu harus berpikir menghilangkan kemungkaran langsung, kita juga harus berpikir menghilangkan kemungkaran secara tidak langsung. Yang bisa menghilangkan kemungkaran itu kan negara. Kenapa? Yang punya tangan itu negara. Kenapa seluruh orang yang naik sepeda motor itu pakai helm? Jawabnya apa? Karena helm itu diwajibkan oleh negara. Enak kan? Punya negara itu enak. Kalau negara nambahi, setiap yang keluar rumah bagi perempuan wajib pakai kerudung. Yang gak pakai kerudung tangkap polisi. Saya yakin nanti semua pakai kerudung. Siapa yang berani minum minuman keras, dicambuk 40 kali. Dan dipertontonkan di tengah masyarakat. Itu hukum Islam begitu. Kalau itu ditegakkan, nah itu biadihi. Tapi itu kan negara. Maka selain kita itu nahi mungkar secara langsung, kita harus melakukan nahi mungkar secara tidak langsung, yaitu apa? Kita harus masuk ke dalam kelompok jamaah dakwah yang fungsinya apa? Melakukan amar ma'ruf kepada negara. Negara itu mau dengar kalau yang datang itu jamaah yang besar, bukan individu sendirian. Kalau jamaahnya besar, kuat, didengarkan oleh negara, negara kita paksa untuk melaksanakan syariat Islam, nah itu yang disebut amar ma'ruf pada negara, supaya apa? Negara itu menegakkan dengan tangannya gitu. Nah kalau negara yang sudah turun tangan, insya Allah seluruh negara beres semua. Seperti ketika Rasulullah itu punya negara, itu langsung Jazirah Arab selesai, 10 tahun selesai. Tapi kalau gak punya negara, 13 tahun cuma dapat 100-200 orang. Menyelesaikan Indonesia itu tidak dengan individu. Enggak bisa. Jangankan mengislamkan 10 orang, 1 orang aja kalau bisa itu. Seluruhnya ini, pernah ada yang mengislamkan orang Kristen? Saya tanya. 1 orang saja. Enggak pernah kan? Tapi kalau yang islamkan negara, cepat itu. Itulah yang disebut nanti akan, kalau syariat Islam tegak dalam negara itu, nanti orang berbondong-bondong masuk Islam. Kalau sekarang orang berbondong-bondong murtad dari Islam. Jogja ini termasuk basis kristenisasi Jogja ini. Saya dulu sering survei. Banyak daerah yang dulu 100% Islam, kemudian tinggal 10% yang Islam. Banyak di Jogja ini. Karena mereka yang melakukan kristenisasi itu didukung oleh negara juga dari Eropa, dari Vatikan. Dananya besar. Kita ngadepi cuma modal dengkul, enggak modal apa-apa. Jadi sebagai mahasiswa kita harus cerdas. Mana yang persoalan ini yang bisa kita selesaikan langsung? Kalau enggak mampu ya sudah, memang tidak ada kewajiban kita untuk ngamplungi kan enggak ada gitu. Tugas kita menasihati, enggak mau ya sudah, dalam hati. Tapi kita enggak boleh diam. Kalau diam, investasinya mengalir gitu loh. Makanya ke belakang kita harus melakukan sebuah gerakan. Gerakan perubahan. Nah, keterlibatan kita dalam gerakan perubahan itulah harapannya menggugurkan dosa investasi. Kalau sampai kita meninggal, belum juga tegak itu syariat Islam, kita berharap gugur dosa investasi. Itu saja yang kita harap. Oke, ada yang lain? Semakin malam semakin syahdu hujannya. Ada yang lain? Silakan. Sampai jam berapa? Sampai subuh. Oke. Mau pulang gak berani. Oke, ada yang lain? Silakan. Ya udah ngantuk tidur aja gak apa-apa. Untuk menegakkan khilafah, itu memang yang diperlukan khalifah. pemimpinnya namanya khalifah yang tahu tentang Islam. Ada enggak? Ya ada. Jangan khawatir. Terus bagaimana dengan yang non-Islam, pemimpin-pemimpin non-Islam? Ya tidak ada masalah. Di dalam negara Islam, kalau ada non-Islam itu pilihannya cuma dua. Mau masuk Islam atau enggak. Kalau enggak mau masuk Islam, enggak apa-apa. Masih pada agamanya. Syaratnya apa? Membayar jizyah. Membayar jizyah. Jizyah itu sebagai wujud ketundukan dia kepada aturan Islam. Kalau dia membayar jizyah, ya sudah. Harta dan jiwanya itu haram. Artinya aman, terlindungi. Itu namanya kafir zimmi. Semua orang kafir itu nanti statusnya berubah menjadi kafir zimmi. Terus boleh jadi pemimpin enggak? Nanti dilihat. Ada yang bisa, ada yang enggak bisa. Menjadi penguasa, mulai dari khalifah, kemudian gubernur, bupati, ya sampai bupati itu enggak bisa. Kalau perempuan dan non-muslim itu enggak bisa, harus laki-laki dan muslim. Tapi nanti kalau mungkin hanya jadi sekedar apa direktur perusahaan itu enggak ada masalah. Nanti dilihat. Jadi tidak semuanya dilarang, tapi ada yang dilarang. Mau enggak? Kalau enggak mau, ya tadi kena tadi qatilul ladzina yu'minuna billahi wala tuzyani. Diperangi kalau enggak mau. Diperangi itu supaya tunduk kepada aturan Islam. Tapi tidak ada paksaan masuk Islam. Paksaannya itu apa? Tunduk kepada syariat Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk Islam, itu masuk agama Islam. Tapi syariat Islam itu akan memaksa kepada orang Islam maupun non-Islam untuk tunduk kepada aturan. Sifat aturan itu memang memaksa. Aturan negara ini juga memaksa. Anda mau nawar kayak apapun gak bisa. Kecuali damai. Damai kan harus pakai uang. Kalau aturan mengatakan merah berhenti, Anda gak bisa walaupun Anda orang isi. Menurut ilmu pewarnaan, merah itu tidak cocok kalau berhenti. Lah cocoknya apa? Menurut ilmu isi, enggak bisa. Anda mau nawar kayak apapun, merah ya berhenti. Memaksa itu. Itu enggak logis, tetap enggak bisa. Anda mengatakan jalan itu yang benar sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Tetap enggak bisa. Aturan itu memaksa, semua pengguna jalan sebelah kiri. Sebelah kanan melanggar. Oh, kiri itu kan aliran neraka. Kanan itu aliran surga. Dirubah, enggak mau negaranya. Aturan itu memaksa. Helm, kenapa pakai helm? Ya itu memaksa. Bayar pajak, itu memaksa. Makanya kalau Anda ditanya, zakat itu hukumnya apa? Zakat itu hukumnya mubah. Mubah itu maksudnya apa? Bayar boleh, enggak bayar boleh. Mubah. Yang wajib apa? Pajak. Pajak itu wajib. Kalau riba hukumnya apa? Riba hukumnya wajib. Anda kalau utang enggak pakai riba, tangkap polisi. Riba itu wajib. Kalau puasa, mubah. Puasa boleh enggak puasa. Sholat, mubah. Pakai jilbab, mubah juga. Berzina, mubah juga. Zina silahkan, enggak zina, rugi dewe. Orang berzina enggak ada hukumnya di Indonesia. Asal suka sama suka. Enggak ada deliknya. Kalau enggak percaya ada zina, syarat di pengadilan, enggak dihukum. Karena tetangga saya kan rumahnya di Kasongan ke barat itu. Tetangga saya dulu itu ada mertuanya. Mertuanya itu mau berzina dengan seorang perempuan. Salah. Ada anak laki-laki punya ibu, kemudian ibunya itu mau berzina dengan simbah-simbah. Sudah 65 tahun, yang laki-laki 65 tahun, yang perempuan 55 tahun. Itu jam 3 pagi, di belakang rumah, di bawah pohon ketela. Rusek-rusek gitu. Jam 3 pagi, laki-lakinya 65 tahun, perempuannya 55 tahun. Lah anaknya perempuan ini sudah punya istri juga. Ngerti, mungkin sudah curiga, dia bawa bendu itu apa? Parang lah, bawa parang, dikuntit, diikuti, ternyata udah sama-sama copot baju. Langsung yang laki-laki tadi dihantam pakai parang, kena kepalanya. Duh, langsung mancur kan gitu. Wah, heboh, teriak-teriak orang sekampung, keluar semua. Akhirnya ini dibawa ke rumah sakit, masih dalam keadaan telanjang. Bawa masuk ke rumah sakit. Terus bagaimana perkaranya? Yang ditangkap polisi siapa? Yang bacok itu, yang berzina, ya selamat-selamat saja. Yang masuk penjara yang bacok, yang berzina aman-aman saja. Kenapa? Perzinaan tidak ada deliknya. Yang ada deliknya perselingkuhan. Perselingkuhan ada deliknya. Tapi kalau suka sama suka, enggak ada delik. Jadi yang kena delik yang bacok itu. Itu pentingnya aturan negara itu begitu. Begitu negara itu salah ngatur, itu seluruh rakyatnya bisa dosa semua kok. Secara terpaksa maupun sukarela, itu bisa dosa semua. Itulah pentingnya kita punya kesadaran politik itu begitu. Politik itu kan pengaturan negara, pengaturan rakyat oleh negaranya. Seharusnya umat Islam sekarang fokus kepada negara. Maka yang paling penting bagi kita itu memang membentuk kekuatan kelompok bersama yang sadar syariat untuk melakukan muhasabah, koreksi kepada negara. Kalau negaranya pemimpinnya enggak paham Islam, ya sudah ganti aja. Kalau dia mau jadi khalifah enggak apa-apa. SBY mau jadi khalifah enggak apa-apa. Siapapun jadi pemimpin terserah. Enggak harus dari kelompok ini, kelompok itu. Yang penting dia mau menerapkan syariat, ya sudah kita baiat saja. Kalau Rasul dulu memang ada 72 pemimpin kabilah di Madinah yang menyerahkan kekuasaannya pada Rasul. Baiatul Aqobah 2 itu serah terima kekuasaan. Itu kudetanya Rasul yang sukses. Jadi 72 pemimpin kabilah menyerahkan kekuasaan, berarti secara de jure Rasul sudah berkuasa. Tinggal nunggu hijrah. Hijrah itu de facto Rasul berkuasa di Madinah. Itu de facto. De jure-nya apa? Serah terima kekuasaan Baiatul Aqobah 2. Misalnya SBY menyerahkan ke Pak Tarjo. Nah itu namanya Baiatul Aqobah. Secara de jure nanti tinggal pindah, nunggu pindah ke Jakarta. Nah itu secara de facto baru jadi pemimpin Indonesia. Iya Pak ya. Baik, ada lagi? Silakan. Ini ada pertanyaan bagus. Jadi kalau kita hidup dalam sistem yang tidak islami, itu nanti kan mau tidak mau kita terpaksa harus mengikuti aturan yang ada. Terus hukumnya bagaimana? Dalam mengikuti aturan itu memang tetap harus kita pelototi satu-satu. Ada peraturan itu yang memang kalau kita taati haram. Tetapi ada aturan yang kalau kita taati itu tidak haram, tapi statusnya hanya madlum. Kita itu terzolimi gitu. Kita terzolimi. Tapi kan tidak haram menjalankan itu. Oleh karena itu, kalau aturannya misalnya terkait kita itu harus harus membayar bunga misalnya, itu sudah memang tidak boleh. Tidak boleh kita ikuti. Tetapi kalau aturannya itu kita dipaksa membayar pajak itu tidak haram. Tetapi negaranya yang menzalimi rakyatnya. Kalau dalam ekonomi Islam, nanti dalam keadaan kas baitul mal itu kosong, padahal ada kewajiban yang memang harus ditanggung oleh negara, kalau kasnya nggak ada, maka negara itu boleh menarik pajak itu boleh. Menarik pajak. Tapi sifat pajaknya beda, karena kalau kas sudah terpenuhi lagi, pajak harus dihentikan. Karena kalau tidak itu ya menzalimi tadi. Nah, oleh karena itu, kalau posisinya kita membayar pajak, itu posisi terzalimi sebenarnya. Terzalimi. Oleh karena itu memang harus dipilih-pilih gitu. Harus dipilih-pilih. Selama itu memang ukurannya tidak sampai darurat. Karena darurat itu bisa mengubah yang haram menjadi halal. Ukuran darurat itu sudah mengancam jiwa. Kalau kita tidak melakukan itu mati. Misalnya di dalam hutan enggak ketemu makanan kecuali daging babi, makan daging babi menjadi halal. Karena kalau enggak makan itu mati gitu. Maka selama tidak ancamannya mati, masih ada pilihan yang lain, maka kita wajib untuk memilih yang halal. Memilih yang halal. Misalnya ada muslimah kerja. Syaratnya kerja di situ harus melepas jilbab misalnya. Nah, bagaimana kalau dia enggak melepas jilbab, dia enggak bisa kerja? Nah, ini dia harus melepas jilbab apa enggak? Maka pertanyaannya sudah darurat apa belum? Kalau masih banyak pekerjaan yang lain, apalagi muslimah juga enggak wajib kerja, kenapa harus nyopot jilbab gitu? Karena melepas jilbab itu haram. Kalau ukurannya sudah menyangkut keharaman, maka tidak boleh melanggar. Darurat, kalau darurat mencopot jilbab, contohnya dia kecelakaan, harus dioperasi, yang operasi dokternya laki-laki, lukanya di kepala, mungkin harus nyopot tudungnya. Nah, itu boleh nyopot tudung karena darurat. Tapi kalau cuma karena syarat kerja itu harus nyopot jilbab, maka lebih baik dia keluar. Contohnya begitu. Karena masih banyak pekerjaan yang lain. Berarti memang harus dipilih-pilih betul. Dulu zamannya Soeharto itu kan semua pegawai negeri enggak boleh pakai jilbab. Termasuk TNI Polri enggak boleh. Kalau sekarang tinggal TNI Polri kan, kecuali di Aceh. Kalau Polwan, Kowal, Kowat itu tetap enggak boleh. Memakai kudung enggak boleh. Jadi kalau dia muslimah jadi kowat-kowal itu lebih baik keluar. Karena tidak darurat. Sekarang PNS malah pakai kudung semua rata-rata PNS. Ya itu tinggal dipelototi. Termasuk aturan lampu merah itu kan mubah-mubah saja. Kita mengendarai sebelah kiri ya mubah-mubah saja gitu. Ya masih boleh kita. Dan kita gak perlu khawatir karena Rasul itu juga pernah hidup di negara jahiliyah. Di Arab itu kan negara yang masih kufur. Dan kenyataannya Rasul itu masih bisa hidup dengan mempertahankan keimanan dan keislamannya. Di dalam sistem yang tidak islami. Tapi yang harus dicatat, Rasul tidak diam. Selama di Mekah, Rasul terus melakukan gerakan dakwah untuk membina sahabat, dia bersama sahabat untuk melakukan perubahan negara. Itu yang kita pahami dari yang dilakukan Rasul. Oleh karena itu, tidak boleh kita mengatakan semua peraturan yang berasal dari negara yang kufur itu, kita haram mentaatinya itu enggak bisa. Dulu saya pernah punya teman mahasiswa kayak gitu. Pokoknya semua aturan dari negara itu haram ditaati. Lo kuliah gak mau pakai sepatu. patuh itu kan aturan UGM. Mengikuti aturan kufur itu dosa. Dia kuliah sandalan. Jadi semua aturan kalau bisa dilanggar, karena mentaati aturan kufur dosa gitu. Lah cuma pakai sepatu aja. Apa pakai sepatu itu dosa sih? Jadi kalau apa perguruan tingginya mewajibkan pakai sepatu ya pakai. Bayar SPP ya enggak masalah. Nah, itu posisi yang zalim, terzalimi itu bayar SPP karena dalam Islam pendidikan itu seharusnya gratis. Tapi kalau sekarang kita enggak gratis bukan berarti bayar SPP haram. Itu mazlum tadi, terzalimi tadi. Kecuali kalau ada aturan-aturan yang haram. Misalnya diisi enggak boleh Jumatan, enggak boleh sholat Jumat. Atau mahasiswa isi dilarang sholat. Nah, itu wajib keluar dari isi. Jadi dilihat aturan-aturannya gitu. Atau mahasiswa isi tidak boleh pakai jilbab. Kalau ada aturan gitu, mahasiswa isi enggak boleh pakai jilbab, ya lebih baik keluar. Atau dosen yang perempuan enggak boleh pakai jilbab, ya lebih baik keluar. Dipilah satu-satu. Ya susahnya hidup dalam negeri yang tidak jelas itu, negeri antah berantah. Itu telatennya. Termasuk saya jadi PNS dulu, tanya dulu, jadi PNS boleh enggak gitu. Itu tetap ditanya, PNS-nya jadi apa dulu gitu loh. Departemen apa dulu gitu. Kalau departemen keuangan enggak boleh. Departemen keuangan mesti hubungannya dengan riba itu. Jadi harus dilihat. Baik, ada lagi? Kalau ada perbedaan di kalangan kaum muslimin, itu bagaimana sikap kita? Kita lihat-lihat perbedaannya ya. Ikhtilaf itu perbedaan di kalangan kaum muslimin dilihat. Kalau perbedaan itu menyangkut sama-sama menggunakan hukum syariat, tapi ketemu hukumnya beda. Nah, ini kan kita masih bisa melakukan toleransi gitu. Misalnya sholat itu ada yang pakai basmalah, dikeraskan, ada yang tidak. Itu kan berbeda. Tapi kan sama-sama pakai syariat. Maka kita harus saling menghormati, saling menghargai. Tapi kalau perbedaannya yang satu setuju syariat, yang satu enggak setuju syariat, ya caranya mensikapi gimana gitu. Itu namanya bukan perbedaan, tapi permusuhan. Jadi perbedaan yang bisa kita toleransi, yang kita wajib saling menghormati, itu sama-sama menggunakan syariat, tapi syariatnya agak beda-beda pendapat. Tapi kalau yang setuju, satu orang Islam setuju syariat Islam diterapkan negara, yang satu tidak setuju, ya itu sudah namanya bukan ikhtilaf lagi, itu sudah pertentangan. Yang boleh kita sebut permusuhan gitu loh. Permusuhan. Nah, mensikapi itu bagaimana? Kalau dia muslim ya kita ingatkan saja. Orang Islam kok nolak syariat? Sebenarnya kalau kita mau agak tegas, orang Islam kalau nolak syariat itu jatuhnya bisa kafir. Kafir. Jadi tidak boleh orang Islam kok nolak syariat. Kalau mau agak turun sedikit ya fasik, turun sedikit zalim. Kalau zalim itu masih Islam. Zalim itu bagaimana? Zalim itu agamanya Islam, dia masih percaya sama Quran dan Sunnah, tetapi ketika dia berkuasa, dia tidak mau menerapkan syariat Islam. Itu namanya zalim. Tapi kalau ditanya, kamu masih beriman pada Quran enggak? Masih. Tapi kenapa enggak mau menerapkan syariat Islam? Ya itu sudah, saya lebih suka pakai yang ini gitu, namanya zalim atau fasik. Atau fasik. Tapi kalau dia sudah tidak percaya, wah, ngapain harus pakai Quran? Quran itu sudah kitab kuno, sudah kadaluarsa gitu. kitab yang sudah enggak relevan. Intinya dia sudah menolak. Nah, itu bisa jatuh kafir. Itu penjelasannya kalau dalam kitab fikih itu contohnya misalnya orang tidak sholat. Dia dihukumi apa? Kalau di dalam hukum takzir, orang enggak sholat itu ancamannya kan dihukum mati kan? Takzirnya itu. Jadi orang enggak sholat itu nanti dipanggil di pengadilan, ditawari untuk taubat. Kalau enggak mau taubat, hukumannya sederhana saja. Digantung, dihukum mati. Orang enggak sholat itu. Maka kalau orang enggak sholat akan ditanya, kamu enggak sholat karena apa? Kalau dia menjawab, saya malas. Menurut kamu sholat wajib enggak? Ya wajib. Kenapa enggak sholat? Malas gitu loh. Ya besok-besok lah gitu. Itu namanya fasik. Fasik. Tapi kalau dia tanya, kenapa kamu enggak sholat? Sholat kan enggak wajib. Siapa sih yang mewajibkan sholat? Itu kafir. Jadi sama-sama enggak sholat itu bisa jatuh fasik. Bisa jatuh kafir. Jadi kalau menolak syariat sholat itu kafir. Tapi kalau enggan melaksanakan syariat sholat itu fasik namanya. Fasik itu masih muslim. Oleh karena itu kalau ada orang Islam kok menolak syariat Islam, ya dua kemungkinan. Tiga kemungkinan. Kalau enggak zulim. Kalau zulim itu kan biasanya yang punya kekuasaan. Atau fasik yang tadi mungkin dia senang maksiat. Takut kalau syariat Islam dilaksanakan, wah saya enggak bisa berzina lagi gitu. Itu fasik. Tapi kalau sudah menolak dengan i'tikad, dengan keyakinan, nah itu jatuh kafir. Jatuh kafir. Itu bahayanya begitu. Dan itu bukan perbedaan pendapat. Itu harus kita dakwai gitu. Kalau perbedaan pendapat kan tinggal diskusi saja, mana dalil yang lebih kuat gitu. Itu lebih mudah menyelesaikan. Tapi kalau yang satu menolak, ya sudah enggak bisa diselesaikan dengan dalil kan. Ada lagi? Silakan. Jadi yang pertama masalah kenapa anggota DPR itu enggak mau menerapkan syariat Islam ya. Itu harusnya yang ditanya anggota DPR. Tanya saya. Kalau pribadinya masing-masing saya enggak tahu, tapi kalau tanya penyebabnya apa, jawabnya mudah. Penyebabnya karena negara ini negara sekuler. Dasar negara kita itu sebenarnya sekuler. Apa ciri negara sekuler? Negara sekuler itu melarang negaranya diatur dengan agama. Kalau dalam bahasa kitab, fasluddin anil hayah, pemisahan agama dari kehidupan. Berarti agama itu hanya boleh muncul pada individu-individunya saja, yang meyakini saja. Itu namanya sekuler. Kita boleh berislam tapi sebatas individu kita, atau di masjid kita. Tapi dalam kehidupan nyata, tidak boleh diatur dengan agama. Itu namanya negara sekuler. Orang yang meyakini sekularisme itu akan berpegang teguh. Yang disebut jelek, yang disebut salah, itu kalau ngatur negara dengan agama. Itu kesalahan besar, dosa besar kalau perlu. Menurut akidahnya. Sekuler itu akidah, sekularisme. Oleh karena itu, selama dasar negara sekularisme tidak dirubah, ya siapapun yang jadi anggota DPR akan sama. Dia mau menjadi anggota DPR itu syaratnya menerima sekularisme. Kalau enggak menerima sekularisme, kenapa jadi anggota DPR? Mesti enggak mau dong. DPR itu diadakan untuk apa? Untuk membuat aturan. Selain aturan dari Allah. Jadi kalau dia mau masuk anggota DPR itu memang sudah setuju dengan sekularisme. Karena kalau negara agama, itu DPR tidak diperlukan. Walaupun Dewan Perwakilan Rakyat itu ada, tapi tidak bisa disebut lembaga legislatif. Nanti dalam sistem Islam itu ada majelis umat. Tapi majelis umat itu bukan lembaga legislatif, karena tugasnya bukan membuat aturan. Fungsi utamanya itu untuk melakukan kontrol, muhasabah kepada penguasa. Jadi sebenarnya kita jangan menyebut DPR, tapi lembaga legislatif. Jadi orang masuk parlemen itu dia mesti sudah menyadari, dia masuk lembaga yang bertugas membuat aturan. Kalau ingin tahu dalilnya, saya tunjukkan ya. Dalilnya itu surat At-Taubah 31. At-Taubah 31, nanti dicek. Allah mengatakan, ittakhadhu ahbarahum marubanahum arbaba min dunillah. Mereka telah, mereka itu yang dimaksud siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, rohib-rohib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ketika ayat ini turun, ada seorang sahabatnya namanya Adi bin Hatim. Dia datang kepada Rasul, masih menggunakan kalung salib dari emas. Dia datang marah kepada Rasul, menganggap bahwa Quran telah memfitnah agamanya. Dia mengatakan, kita ini orang umat Kristen tidak pernah menyembah pendeta kami. Kita tidak pernah menyembah rohib kami. Tapi kenapa Quran mengatakan bahwa kita telah menjadikan rohib-rohibnya, pendeta-pendetanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu namanya fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Apa jawab Rasul? Bukankah pendeta kamu suka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Betul enggak? Betul. Dan kamu mendiamkan? Kamu ridho? Kamu tahu dan kamu mendiamkan? Iya. Diamnya kamu terhadap perbuatan pendeta kamu itu sebenarnya telah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi kalau memberi kesempatan manusia membuat hukum, itu sama saja memberi kesempatan pada manusia itu untuk menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah. Orang yang ikut nyoblos dalam pemilu itu memilih Tuhan. Tuhan selain Allah. Jadi kemusyrikan yang paling besar saat ini itu apa? Demokrasi. Demokrasi itu kemusyrikan yang paling akbar, paling agung saat ini. Karena itu memilih Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi orang yang masuk anggota parlemen menjadi lembaga legislatif itu memang sudah ingin berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Allah sudah mengatakan, innil hukmu illa lillah. Maksudnya apa? Yang berhak membuat hukum itu hanya Allah. Siapa yang berani membuat hukum itu ingin menyamai saya sebagai Tuhan. Itu kan kemusyrikan yang paling besar. Lu kok dipilih? Yang milih ketularan itu. Kecipratan itu. Tidak boleh. Oleh karena itu, kenapa mereka begitu? Mesti karena pemahamannya itu sekuler itu. Jadi menganggap bahwa mengatur negara dengan agama itu sebuah kesalahan. Dianggap sebuah dosa besar. Kalau kita kan sebaliknya. Ya, tugas kita mengingatkan. Karena yang di anggota DPR kan banyak muslimnya juga. Kalau diingatkan gak mau ya sudah. Mau apalah gitu. Kalau menurut saya itu kan kedudukan yang paling mengerikan itu duduk di kursi DPR itu. Paling mengerikan. Itu kursi Tuhan. Tapi saya pernah tanya dengan yang dari Partai Islam. Kok masih mau jadi anggota DPR? Dia mempunyai argumen juga, punya dalil juga. Kalau DPR-nya dikuasai Partai Islam, nanti aturan yang dihasilkan kan aturan yang sesuai dengan Islam. Apa itu enggak boleh? Coba kalau alasannya gini kira-kira gimana? Itu kalau aturan yang keluar tidak sesuai Islam karena partai kita kalah kan? Karena kamu enggak mau nyoblos saya. Coba kalau umat Islam itu nyoblosnya partai Islam semua. Nanti kan yang menguasai DPR itu kan orang-orang Islam. Kalau yang menguasai DPR orang-orang yang Islam, dari partai-partai Islam, nanti aturan yang dihasilkan kan aturan Islam, aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau kita menjauhi parlemen, dikuasai orang Kristen, coba akibatnya di mana? Malah remuk kan? Sekarang pilih mana? Kita tidak mau masuk parlemen, parlemen dikuasai orang Kristen, atau kita masuk ke sana, kita kuasai dengan partai Islam. Nanti kan peraturannya mengikut syariat Islam. Kalau dalilnya begini, kira-kira di mana? Setuju enggak? Kalau setuju, pilih saja gitu. Partai Islam, jangan yang lain. Kata kuncinya itu terletak pada, kalau parlemen dikuasai orang Islam, kemudian aturan yang dihasilkan aturan Islam, boleh enggak? Yang paling penting itu, kalau DPR menghasilkan aturan Islam, boleh enggak? Kalau DPR sepakat dengan syariat Islam, boleh enggak? Jawabannya enggak boleh. Jawabannya enggak boleh. Jadi syariat Islam tidak boleh diputuskan melalui musyawarah. Pelaksanaan syariat Islam tidak boleh dimusyawarahkan. Memusyawarahkan pelaksanaan syariat Islam itu kemusyrikan yang besar. Tetap tidak boleh. Tidak percaya? Kalau tidak percaya, sekarang kita musyawarah. Oke, sekarang kajian sampai subuh. Sekarang saya tawarkan, nanti mau sholat subuh enggak? Yang setuju sholat subuh, tunjukkan jari. Yang enggak setuju, jangan tunjuk jari. Nanti saya mengikuti suara terbanyak. Kalau suara mayoritas setuju sholat subuh, nanti sholat subuh. Oke? Nanti kalau mayoritas tidak setuju sholat subuh, kita tidak sholat subuh. Siap? Sekarang siapa yang setuju sholat subuh? Tunjuk jari. Ternyata semua setuju. Oke, kita putuskan nanti sholat subuh. Oke. Berarti kita nanti sholat subuh. Boleh enggak ini? Enggak boleh. Kita sholat subuh itu tunduk pada siapa? Suara terbanyak. Suara terbanyak yang kebetulan setuju dengan sholat subuh. Jadi melaksanakan syariat karena kebetulan itu tidak boleh. Sesuatu yang wajib itu tidak perlu dimusyawarahkan. Memusyawarahkan pelaksanaan sesuatu yang wajib malah dosa kan. Yang sudah wajib tinggal diamalkan, kenapa dimusyawarahkan? Berarti demokrasi tidak pernah matching dengan Islam, nggak bisa. Demokrasi tidak pernah sesuai dengan Islam. Karena untuk pelaksanaan syariat Islam tidak perlu dimusyawarahkan. Musyawarah itu boleh untuk hal-hal yang sifatnya mubah, itu boleh. Ini masjid mau di tingkat 2 apa enggak? Musyawarah enggak apa-apa. Ini jalannya mau diaspal enggak? Dimusyawarahkan enggak apa-apa. Tapi kalau kita musyawarahkan nanti mau sholat enggak? Enggak boleh. Kita nanti kalau ngantuk minumnya ganti dengan minuman keras, setuju enggak? Enggak setuju. Ya kalau enggak setuju jangan minuman keras gitu. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak perlu dimusyawarahkan. Walaupun kebetulan sesuai dengan syariat Islam. Jadi metode untuk melaksanakan syariat Islam tidak dengan musyawarah. Ini kita yang harus hati-hati. Berarti partai Islam punya argumen. Tetap punya argumen. Setahu saya argumennya begitu. Jadi pengennya masuk parlemen itu agar nanti kalau mayoritas syariat Islam yang terap. Tapi pengalaman di negara lain itu kan partai yang sama dengan Turki kan. Turki itu kurang apanya? Parlemen sudah dikuasai partai Islam. Presidennya dari partai Islam. Perdana Menterinya dari Partai Islam. Tapi yang dilaksanakan apa? Tetap aturan sekuler gitu. Bahkan ketika dipilih, mereka sudah bersumpah, berjanji, kita akan tetap mempertahankan sekularisme Turki. Itu dari Partai Islam juga, yang sama alirannya dengan yang di sini. Yang terpilih jadi kepala-kepala daerah sama juga. Kalau dari Partai Islam itu malah kalau dikejar wartawan, apakah nanti akan menerapkan syariat Islam? Wah, kita mimpi saja enggak. Malah ngomong gitu. Terlintas dalam pikiran saja enggak. Syariat Islam itu kan sudah diskusi masa lampau, sudah kadaluarsa. Sudah enggak zamannya lagi ngomong tentang syariat Islam. Sedih saya kalau dengar gitu. Kalau gitu enggak usah menggunakan Islam dalam partainya. Terus pakai embel-embel Islam untuk apa? Hanya untuk menarik simpati orang Islam agar milih dia gitu kan. Atau kalau dia memang untuk apa? Untuk menyelamatkan diri supaya enggak dituduh radikal gitu. Kalau dia enggak mau ngomong terus terang, ya enggak usah ngomong gitu. Kalau enggak mau takut nanti dituduh macam-macam, ditanya gitu ya enggak usah dijawab yang bertentangan gitu. Kecuali kalau memang itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Sudah, kita enggak punya agenda syariat Islam. Ya sudah, kalau itu diyakini ya. Wassalam. Partai Islamnya tinggal dua, dua-duanya sudah melempem. Simulannya apa? Sudahlah, jangan bermimpi merubah keadaan ini melalui sistem. Sistem itu dibuat untuk mempertahankan keadaan, bukan untuk merubah. Jadi kalau kita ingin merubah, ya jangan melalui sistem. Ya kita harus dari luar sistem, dibroke sekalian, kita bikin sistem yang baru. Karena contoh Rasul dulu begitu. Rasul itu kurang apanya, ketika dia dakwah di Mekah dulu sudah ditawari tiga pilihan kan. Kamu itu mau apa sih? Rasul kan begitu kan. Kalau kamu pengen harta sebanyak-banyaknya, kita siap. Berapapun harta yang kamu minta, akan kami berikan kepada kamu. Syaratnya apa? Kamu hentikan dakwahmu. Rasul dengan tegas, tidak. Saya tidak terima. Ditawari harta enggak mau, dinaikkan. Ini biasanya laki-laki kalau harta masih bisa nolak. Yang kedua ini biasanya enggak kuat. Itu apa? Kamu mau wanita berapapun yang kamu minta kita kasih. Yang paling cantik seluruh Quraisy ini kita kasihkan. Kalau mau silahkan kamu pilih. Syaratnya apa? Kamu hentikan dakwahmu. Rasul dengan tegas menolak. Kasih harta enggak mau, kasih wanita enggak mau, dinaikkan lagi. Ini sudah paling enak. Yaitu apa? Kamu jadi penguasa sekalian. Nah, kurang apanya coba? Syaratnya apa? Kamu tinggalkan Islam, dakwah Islam. Nah kalau saya ini kan sudah enak. Yang penting kan kuasa dulu. Kita bohong-bohongan sebentar enggak apa-apa. Ya saya tinggalkan Islam. Tapi begitu kuasa saya terapkan Islam kan bisa kan. Seperti yang dilakukan partai-partai sekarang. Enggak apa-apa kita setuju dengan sistem ini. Tapi yang penting nanti kalau mayoritas kita balik gitu. Tapi Rasul enggak mau juga. Ketika ditawari kekuasaan, syaratnya apa? Meninggalkan Islam tetap enggak mau. Pilihan terakhir itu sudah paling enak. Apa? Separuh-separuh. Kurang apanya? Udahlah, kalau enggak mau, saya kasih pilihan yang paling enak. Kamu jadi penguasa, kemudian aturannya itu gonta-ganti. Seminggu pakai agamamu, seminggu pakai aturan kita. Paruh-paruh, mau enggak? Udah enak ini. Rasul tetap enggak mau. Jawabnya apa? lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku, bagimu agamaku. Tetap enggak mau. Kalau kita mau agak cerdas sedikit, mestinya kan yang penting kuasa dulu. Punya harta, punya wanita, punya kekuasaan, apalagi bisa separuh-separuh. Mengingkari kan mudah aja gitu. Yang penting sudah kuasa. Kalau sudah kuasa kan nurut sama penguasanya. Rasul enggak mau. Artinya Rasul tidak mau merubah sistem ini dengan cara yang melanggar syariat Islam. Harus berbohong dulu, harus mengingkari Islam dulu, kan enggak mau. Nah, ini yang harusnya kita tiru. Baik, ada lagi? Sudah reda? Kalau yang kritik enggak kehujanan ya. Enggak usah pakai payung. Enak. Baik, kalau sudah cukup dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan, semoga ada manfaatnya. Falahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi telah dibuka dengan materi, kemudian diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab. Sampai sekarang sudah lewat pukul 11. Maka yang menjadi pertanyaan adalah kembali ke judulnya, sekeping puzzle yang hilang itu gimana ceritanya tadi? Jadi apa tadi? Sekeping puzzle yang hilang ini. Ternyata ada bagian dari Islam yang itu merupakan bagian dari puzzle kita. Islam adalah sebuah bangunan yang utuh dan sempurna, sebagaimana halnya sebuah permainan puzzle, di mana puzzle itu enggak akan bisa diselesaikan jika ada bagian yang hilang, ataupun jika ia sudah ada bagian-bagiannya, sudah kepingannya itu sudah ada, tapi kalau dipasang pada tempat yang enggak sesuai, maka enggak akan pernah bisa diselesaikan. Maka tugas kita yang sudah paham di sini adalah kembali meletakkan kepingan-kepingan puzzle itu pada tempatnya, ataupun kalau ada yang hilang kita cari kira-kira yang mana yang hilang dan kita taruh pada tempatnya, sehingga bangunan Islam yang sempurna yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an itu kembali menjadi sempurna pula, dan seluruh kewajiban dan seluruh elemen dalam aspek dalam agama Islam ini bisa kita tunaikan hingga kita juga bisa enak nantinya. Demikian, itulah pada malam hari ini kajian kita. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita petik. Terima kasih kepada Ustaz Dwi Chandra untuk telah menginspirasi, dan teman-teman bapak-bapak yang sudah datang juga jauh-jauh untuk hadir di sini. Mohon maaf kami kalau ada kesalahan, kalau snacknya juga kurang. Mohon maaf juga tadi ada perubahan soal tempat karena ada satu helai hal kita pindah ke sini. Soal teknis itu mohon maaf juga sudah. Kemudian sekian saya ucapkan, terima kasih. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca alhamdulillah rabbil alamin dan doa penutup majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wa lakum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.